إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب ربنا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين عن البدع والنار. إخواني والأخوات حفظكم الله جميعا والحمد لله تعالى pada pagi yang semoga mubarakah ini insyaAllah kita akan mengulas ya kajian salah satu di antara bahasan dalam bab al-muamalah dalam fiqh al-Islam, yakni beberapa ahkam atau hukum seputar ya masalah al-mudayana atau seputar pembahasan hutang piutang, serta insyaallah azza wajal yang akan kita tutup atau kita akhiri dengan pembahasan tentang adab yang terkait dalam akad hutang piutang antara dua mutaakhirin, baik itu pemohon hutang maupun kepada pihak pemberi hutang. Kajian ini insyaAllah yang akan kita adakan di pagi hari ini, mungkin ya kita akan lebih tekankan pada modulasi interaktif di antara peserta yang hadir, di mana bahasan seputar hutang piutang ini kita akan bagi menjadi beberapa termin pembahasan, beberapa bagian pembahasan, di mana pada setiap pembahasan setelah adanya ulasan dari pemateri, kami harapkan ikhwan atau al-hadirin untuk ya secara lebih aktif untuk mengajukan pertanyaan atau mendiskusikan masalah yang disampaikan oleh materi, dengan harapan pembahasan yang akan kita sampaikan nantinya benar-benar sampai kepada sasaran, bahwa masalah al-mudayana ini, masalah utang piutang ini yang merupakan salah satu bahasan yang urgen dalam babul muamalat, juga pembahasan mudayana atau utang piutang ini akan banyak berkaitan erat dengan pembahasan muamalah yang lain, termasuk dengan masalah sewa menewa, termasuk masalah transaksi jual beli konvensional ataupun transaksi kredit atau apa saja ya. Dan para ulama fikih telah memasukkan materi ini atau menyisipkan materi ini dalam buku fikih dan menyebutkan keterkaitannya dengan hampir semua pembahasan muamalah. Jadi dengan sasaran yang sangat luas seperti ini, ya rasanya enggak mungkin kita akan mengerti satu persatu detail masalahnya kecuali dengan ya apabila antum ya bisa lebih aktif ya untuk bertanya, mendiskusikan masalah dan kita mengadakan dialog lebih terbuka. Ya. Adapun pembahasan kita akan atau secara umum akan kita bagi menjadi 5 termin pembahasan. Pembahasan yang pertama insyaallah akan dikaji tentang definisi dan hakikat hutang ya dalam termis atau istilah para pakar fikih Islam ya, tentang pengertian al-qardu, pengertian ad-dain, perbedaan di antara keduanya, serta istilah ikutan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah utang ya piutang. Ini bahasan yang pertama insyaallah. Setelah itu kita akan memberikan waktu beberapa menit untuk kita diskusikan masalah ini, baru kita beranjak ke bahasan yang kedua. Nanti pada pembahasan kedua, orientasi pembahasan seputar hukum dan keutamaan utang piutang, serta tinjauan yang satu lagi tentang bahaya utang. Tentunya bahaya utang ini bagi pelaku, yaitu pemohon. Ya, dalam bahasan ini akan kita berbicara tentang tujuan syariah tentang utang piutang, syarat-syarat pemberlakuan utang piutang. Setelah itu keutamaan ya bagi mereka yang berkenan memberikan pinjaman atau utang kepada saudaranya. Dan juga yang terakhir itu akibat dan dampak utang kepada pelaku. Ini pembahasan yang kedua. Pada pembahasan yang ketiga insyaallah secara garis besar kita akan mengkaji beberapa permasalahan aplikatif ya dari pembahasan utang piutang ini, baik itu kajian tradisional kita mengacu kepada buku-buku ulama pembahasan yang sudah pernah ada sebelumnya ataukah kajian kontemporer. Ya, beberapa pembahasan utang piutang yang muncul di era belakangan ini yang masalahnya hanya ada kias masalah dari pembahasan yang disebutkan oleh kalangan ulama atau kaidah secara umum. Insyaallah yang akan dibahas pada pembahasan ketiga. Dan terakhir juga kita akan berbicara tentang ya, beberapa bentuk aplikasi ribawiyah dalam utang piutang yang mesti dihindari. Ya, dan juga kita akan melihat tentang aturan dasar dalam masalah utang, hukum-hukum tersebut. Ya, dan juga bagaimana penerapan hukum utang piutang dalam suatu bentuk akad transaksi. Ya, baik itu nanti tentang transaksi utang piutang, masalah rohan, gade, kaitan utang piutang dengan penggadaian, masalah at-tawarruq. Ya, akan terangkan nanti insyaallah tentang apa yang dimaksud dengan at-tawarruq serta aplikasi tawarruq. Dan ini yang paling banyak terjadi di pasar. Ya, banyak terjadi di transaksi pasar yang ada di zaman kita atau di tengah-tengah kita. Dan yang terakhir mungkin juga semoga kita dimudahkan kita berbicara tentang beberapa bentuk jual beli hutang atau baik dain jual beli hutang. Pembahasan keempat nanti secara garis besar akan berbicara tentang masalah yang kaitannya dengan ahkam tasdis ad-duyun, ya, berkaitan dengan masalah hukum tentang masalah-masalah pelunasan utang piutang, ya. Jadi baik itu pelunasan secara tempo muajjal, baik itu tentang masalah hiwalah, pengalihan utang kepada yang lain, atau ke bentuk penjaminan dan segala macam. Itu insyaallah taala di pembahasan keempat kita akan sebutkan insyaallah azza wajalla. Adapun pembahasan terakhir, ya, kita berbicara tentang adab, ya, dan bagaimana etika dalam prosesi utang utang piutang. Ini garis secara garis besar pembahasan yang akan dikaji pada diskusi kita pada pagi hari ini insyaallah. Dan pemateri yang akan mengisi materi kita yaitu Al-Ustaz Abu Abdurrahman Ibn Yunus Hafizahullah. Sedikit tentang beliau, beliau sebagaimana disebutkan oleh panitia tadi, beliau adalah mudir atau pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan Goa Sulawesi Selatan. Dan beliau salah seorang talabatul ilm yang sebelumnya telah kami kenal ya, dengan baik, baik itu dari sisi keilmuan dan juga dari sisi akhlak dan adab. Wala nuzaki ahadan ala Allah. Dan beliau salah seorang talabah yang pernah istifadah di Jamiatul Ulum Al-Athariyah di Pakistan yang diasuh oleh Syekh Al-Usuli Sanaullah Al-Zahiri ya, Hafizahullahu Ta'ala. Ya, jadi semoga materi yang beliau sampaikan kita bisa mengambil faedah lebih besar, dan tentunya manfaatnya akan kembali kepada antum. Semakin antum bisa menghidupkan diskusi kita pada pagi hari ini, semoga masalah yang demikian luas ini bisa kita rangkum semuanya. Walaupun misalnya ada masalah yang lewat, itu dikarenakan ya, kita pertama mungkin tidak menghidupkan majelis ini gimana yang kita harapkan ya, dan kedua mungkin jalan keluarnya kita akan memperbanyak ya soal jawab, dan ikhwan yang tidak mungkin kan untuk bertanya secara langsung bisa menulis pertanyaannya di kertas. Cuma saya harap pertanyaan diselesaikan dengan masing-masing termin pembahasan ya, agar materinya bisa kita lengkap semuanya insyaallah taala. Ya, demikian mungkin pembukaan yang dapat Anda sampaikan pada saat ini, dan insyaallah majelis ya silakan dilanjutkan oleh Ustaz Abu Abdurrahman Habibullah taala. Ustaz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالهم ومن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا dalam suatu majelis di mana kita tentu saja mencoba untuk memahami sebagian dari perkara yang sangat penting dalam kehidupan beragama kita dalam rangka mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Pembahasan tentang fikih, perkara yang tentu saja tidak ada kepuasan darinya, karena bicara tentang fikih berbicara tentang bagaimana kita mewujudkan akidah kita, keyakinan kita tentang kewajiban untuk menyembah kepada Allah semata. Adalah hubungan interaksi sosial antara manusia, dan kita mengetahui bahwa akan terjadi bentuk perkembangan dalam transaksi dan hubungan manusia itu sesuai dengan anugerah akal yang diberikan Allah kepada manusia. Maka syariat tidak datang dalam perkara muamalah dengan aturan-aturan baku yang kemudian seorang tidak boleh menambah darinya, tidak boleh keluar darinya, tidak. Tapi syariat datang dalam bentuk mengadopsi, menerima apa yang telah berlaku dari bentuk muamalah dan interaksi sosial tersebut, dengan kemudian meluruskan apa yang keliru, membenarkan apa yang benar dari muamalah tersebut, dan memberikan batasan-batasan tertentu untuk sempurnanya muamalah dan interaksi sosial tersebut dalam bentuk yang diinginkan oleh syariat, yaitu mengangkat manusia dalam derajat kehidupan yang baik di dunia maupun Oh, masak. من أصحاب الفقراء والمساكين استغفر الله العظيم والعامل عليها يا عفوا هذه أستاذ الذي يا المستعان إنما صدقات للفقراء والمساكين يا dan kemudian pada bagian selanjutnya disebutkan empat yang golongan pertama dan empat golongan yang berikutnya di antara mereka wal gharimina ya wa fi sabilillah wal gharimina. Al gharimina adalah orang yang berutang ya, maka orang yang berutang ini wal gharimin bagian dari orang yang juga mendapatkan bagian dari zakat. Tidak ada bagian juga tentang masalah utang-utang dengan zakat nanti ya. Maka kata gharam ya tadrim ini juga bagian dari bentuk utang, istilah digunakan ya. Tetapi masing-masing dari istilah ini kemudian ada perbedaan dalam penerapan ya. Dan kita ingatkan bahwa istilah yang paling tepat yang digunakan oleh para ulama untuk menggunakan mewakili apa yang disebut sebagai bentuk utang piutang ya, yang disebut dengan badlul mal ya, adalah al-qardu ya. Al-qardu ini bentuknya lebih khusus dari semua istilah-istilah yang lainnya ya. Mengapa demikian? Karena ad-dain itu sendiri ini berlaku untuk apa yang sifatnya harta ya. Demikian pula apa yang sifatnya berupa hak, kewajiban. Ya kan? Ya. Oleh karena itu, misalnya kita dapatkan dalam lusus syariah tentang seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah sahabat yang bertanya kepada tentang masalah orang tuanya yang meninggal dan meninggalkan utang puasa. Apakah boleh ia kemudian untuk mengganti puasa itu? Maka Rasulullah menjawab, "Qadainullahi ahaqqu ay yuqda." Maka utang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih wajib untuk ditunaikan. Maka dari sini kita dapatkan bahwa perbedaan antara ad-dain wal qard, bahwa ad-dain ini lebih luas. Dia bisa dalam bentuk harta, dia dalam bentuk kewajiban yang lain, ya, puasa atau yang lainnya. Ya. Al-qardu khusus untuk harta. Ya. Ini kaitannya tentang apa yang diwajibkan itu sendiri. Paham ya? Kemudian juga demikian orang yang dalam perkara-perkara yang diwajibkan itu, ya. Maka untuk dain, ya, penyebabnya ini lebih luas daripada al-qardu. Adapun kalau qardu, penyebab kewajiban membayar bagi orang yang berutang adalah karena ia telah mengambil harta dari orang yang memberikan piutang, kan gitu ya. Sedangkan kalau dain, utang dalam arti dain, maka dia sebabnya bisa lebih luas. Abdiman, kewajiban untuk mengganti rugi apa yang terjadi dari kelalaian misalnya. Disebut biman al-mutlafat. Kita meminjam barang orang lain atau menggunakan suatu barang yang kemudian kita merusak barang itu. Nah, kita wajib kemudian mengganti atau membayar denda sebagai bentuk tanggung jawab dari penggunaan barang tersebut. Dan apa yang menjadi kewajiban pada diri kita disebut sebagai dain. Paham ya? Pada hasratnya bukan saya pernah berutang pada dia, tidak. Saya berutang dari zaman, tanggung jawab sebagai denda dan ganti rugi. Dia lebih luas. Ya? Demikian pula halnya, apa yang terjadi karena jual beli. Ya? Jual beli sistem kredit misalnya. Ya kan? Ya. Jual beli sistem kredit. Dia akan jual beli. Ya? Tapi saya harus membayar harga dari barang tersebut dalam bentuk dain al-ajal. Bayar belakang, tanggung tempo. Ya kan? Atau dalam bentuk taksi, dalam bentuk poin-poin yang saya harus bayar. Ya kan begitu ya? Makanya utang bagi saya. Dainun walaysa biqardin. Ini bukan qard. Ya? Bukan qard. Ya. Demikian pula misalnya akdu istisna. Saya memesan suatu barang kepada tukang kayu misalnya. Tolong buatkan dipan, sofa, dan sebagainya. Ya kan? Ya. Maka ini kemudian saya pun punya kewajiban untuk membayar harganya. Ya kan? Ya. Dan ini bentuk dari dainah saya. Beban bagi diri saya untuk saya bayar. Walaysa qardan. Ya bukan qard. Ternyata kita lihat bahwa dain ini lebih luas daripada al-qard. Nah, disinilah pentingnya apa yang disebutkan tadi dalam awal pembahasan oleh moderator. Bahwa al-qardu, tentang masalah al-qardu itu sendiri, ketika dia hanya berkutat seputar masalah badlu irfaqin, badlu marin irfaqin, bentuk memberikan harta dalam bentuk bantuan santunan, maka dia memiliki ketentuan-ketentuan yang jelas. Ya, ya. Meskipun mungkin terjadi bentuk-bentuk ya pinjaman yang beragam, tetapi bahwa dasarnya dia telah jelas dalam perkara hukum dan ketentuannya. Ya, apa yang harus dilakukan dengan masalah seperti itu sudah jelas. Ya, sehingga dia lebih terbatas pembahasannya. Tapi ketika dia masuk pada jenjang yang lebih tinggi, lebih luas dalam pembahasan ad-dain, selama dia beban bagi diri saya untuk saya tunaikan dan saya bayarkan, maka dia menjadi bahasan yang begitu luas. Masuk dalam bentuk jual beli, ya, masuk dalam bentuk demand, ya, masuk dalam bentuk-bentuk yang lain yang berkaitan dengan adanya kewajiban pada diri saya untuk membayarkan harta, ya, atau sesuatu sebagai pengganti. Jelas ya? Dan ini bisa berkembang, dan ini yang banyak berlaku sekarang ini, ya. Dan perhatikan baik, kita perlu membedakan dengan baik. Kenapa? Karena terjadinya riba dalam al-qard, ya, di antara bentuk penerapannya sekarang ini adalah dengan menyamarkan apa yang dia bagian dari duyun yang lebih luas, ya, kemudian dimasukkan ke dalam al-qardu yang khusus. Pencampuran perkara itu, ya, diperlihatkan bentuk al-qardu, ya, atau digunakan, dimanfaatkan bentuk al-qardu itu, tapi kemudian ditetapkan padanya apa yang bagian yang berlaku pada masalah duyun, ya, sehingga akhirnya kemudian khususnya dalam masalah jual beli, sehingga kita dapatkan banyaknya orang yang menjadikan utang piutang sebagai komunitas perdagangan, kata kasarnya begitu, ya kan? Ya, rentenir, ya. Dan kemudian mereka menggunakan cara-cara untuk menghaluskan bentuk riba al-qard itu dengan menggunakan metode duyun tadi, atau bawaan buyuk jual beli yang lebih luas tadi, ya. Contoh yang paling konkret seperti apa? Adalah orang Yahudi dari bay' al-'ain, al-'ainah. Ya. Barang dijadikan kamuflase untuk adanya tambahan kewajiban membayar lebih dari apa yang dipinjam. Menyamarkan soalnya dia jual beli, ya. Sehingga perlu bagi kita untuk memisahkan konkret dengan perkara ini. Ya. Saya yang penting dalam masalah apa definisi al-qardu, ya. Kalau tidak didapatkan sesungguhnya para ulama telah menyebutkan dengan jelas perbedaan-perbedaan dari al-qardu wa duyun ini tadi, ya, secara lebih konkret dalam aplikasinya masing-masing tentu saja, ya. Tapi yang paling kita ingat sekarang, fokus kita lebih dahulu adalah pada masalah al-qardu. Itu fokus kita dalam perkara ini, ahkamul qard. Yang tentu saja akan sempurna pembahasan itu dengan menyebutkan apa yang berkaitan dengan perkara-perkara duyun, ya, karena al-husnu la yudhiru husnahu abdi, ya, wal-husna la yudhiru husnahu apa apa abdi itu, ya, ya lah husnahu bindi wabidhi terayam al-asyah, ya, wabidhi terayam al-asyah, bahwa suatu perkara itu akan tampak baik ketika dilihat pula lawannya, kan gitu. Arafu syara lari syari lakin zalqih, ya. Jadi kita melihat tentang qardu, kedudukan utamanya dan sebagainya, ya. Sebenarnya maka tidak perlu melihat apa yang merupakan kebalikan dari al-qardu yang bisa mengantar pada bentuk-bentuk yang membahayakan diri kita karena bentuk dari riba, dan dengan itu tampaklah kepada kita keutamaan al-qardu di samping apa yang diinginkan dari penjelasan dan pembedaan antara al-qardu dengan perkara-perkara yang bukan bagian darinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini secara ringkas apa yang kita inginkan tentang perkara al-qardu. Ya, saya kira paling tidak ada gambaran pada tentang al-qardu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi masya Allah taala. Jadi ikhwan jami'an, jadi tadi sekilas ya tentang pembahasan definisi dan hakikat al-qardu serta sejumlah istilah yang erat kaitannya dengan al-qardu, walaupun pada beberapa hakikat istilah tersebut terdapat perbedaan dengan kata al-qardu. Tadi beliau sudah sebutkan tentang istilah duyun dan perbedaan al-qardu dengan ad-duyun, serta juga rukun-rukun yang terjadi pada sebuah akad al-qardu. Itu mesti ada, ya, al-muqrid, al-muqtarid, serta al-qardu itu sendiri. pemohon hutang, pemberi hutang, dan hutang yang dijadikan objek akad al-qardu. Dan juga disebutkan tadi tentang definisi di awal, definisi tentang definisi al-qardu, yaitu daf'u malan irfaqan atau ihsanan tayyib liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Jadi penyerahan harta irfaqan, lantas diserahkan pada seseorang yang akan mengambil manfaat dari harta tersebut, lantas digantikan dengan badalnya. Ya, dan juga tentang perbedaan yang mendasar terhadap dan al-qardu tadi, bahwa dari sisi hakikat adyan lebih luas, serta sebab terjadinya dai utang itu lebih luas daripada al-qardu. Bisa terlihat bahwa al-qardu hanya akan terjadi apabila al-muqrid menyerahkan harta. Ya, sementara pada adyan tidak mesti dengan penyerahan harta. Bisa jadi adyan itu karena implikasi dari sebuah transaksi yang lain. Misalnya akad jual beli, misalnya akad pinjam meminjam, ataukah dikarenakan jinayah. Ya, jinayah terhadap suatu barang atau hak orang lain, maka dia dikenakan tanggungan akibat jinayah tersebut. Jadi yang beliau sebutkan keluasan dari sebab terjadinya utang yang lebih luas daripada sebab terjadinya al-qardu. Baik. Untuk bahasan sampai di bahasan ini, ada yang hendak ditanyakan? Baru kita lanjut kepada pembahasan berikut. Fadhil. Ya, berupa harta. Asal kalau bisa kalau heran. Ada yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai, ya, harta yang memiliki nilai, ya, kenapa? Karena nanti akan kita kembalikan harta itu atau yang semisal dengannya, badalnya, ya. Jika dia tidak memiliki harta nilai, maka dia tidak sah disebut sebagai al-qard karena tidak memenuhi dasar dari rukun al-qard itu sendiri, ya. Sekiranya jelas dari penanya bahwa bentuknya adalah harta, berarti mencakup bahagian dari bentuk nukut, ya, uang, ya, ataupun barang, ya, karena dia merupakan bagian dari apa yang dipinjam, ya, ya, dia memiliki nilai, yang karena itu mungkin terjadi pertambahan nilai dan pengurangan nilai dari barang atau uang tersebut. Maka yang diingat ketika dia adalah abdu irfaqin wa ihsanin, bentuk santunan dan bantuan, maka tidak boleh adanya bentuk tambahan pendekatan tanafi dalam pembahasan secara khusus ya dalam bentuk utang piutang tersebut. Ya. Ada perkara-perkara rinci seputar masalah pertambahannya ya, tapi yang kita ingatkan bahwa tidak boleh ada penambahan. Bahkan meskipun penambahan itu perkara yang sifatnya bukanlah dalam bentuk harta, tapi bentuknya manfaat. Ya. Selama ada manfaat yang datang dari bentuk transaksi transaksi utang piutang tadi, maka ini juga merupakan sebab dari diharamkannya karena bentuk dari riba al-jahiliyah. Itu disebut dengan riba al-qard, riba dalam utang piutang. Ini pun tentunya juga ada ketentuannya, yaitu jika rinci jelas nanti kapan manfaat tambahan kelebihan dalam utang piutang menjadi riba qard, riba jahiliyah yang diharamkan, dan kapan ia bukan dari bahagian riba. Ya, kita ringkaskan di sini paling tidak bahwa jika disyaratkan dari awal maka dia merupakan bentuk riba qard. Adapun jika tanpa disyaratkan, semata-mata diserahkan oleh yang berutang secara sukarela, maka dia membab qada al-hasan. Bentuk dari membayar tunai dan membalas kebaikan dengan kebaikan yang semisal atau yang lebih dari itu. Man ahsana ilaika man sana ilaika ma'rufan takasiruhu, kana Rasulullah SAW, siapa yang berbuat perkara yang ma'ruf, maka balaslah dia dengan kebaikan yang semisal. Wa hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Ya, wallahu a'lam. Sudah jelas ya? Pertanyaan yang kedua, seorang yang dipinjam darinya uang, demikian yang disebutkan dalam kalimatnya pinjaman, ya. Tetapi digunakan untuk sesuatu yang sifatnya memberikan keuntungan, istismar, ya. Sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan, ya. Hanya permasalahan tidak ada ikatan yang tertulis, tidak ada pula kesepakatan yang disepakati bersama tentang jumlah pembagian keuntungan dan seterusnya, ya. Maka bagaimana agar dan ketika tujuan dari penggunaan uang tersebut juga tujuan yang baik, ya, bagaimana cara menjaga tertunainya masing-masing hak dari kedua belah pihak tersebut. Maka kita ingatkan kalau begitu jelas bahwa ini bukanlah bagian dari al-qalb, ya. Dan yang meminjam telah menyebutkan tujuan dari pinjamannya, ya, bukan karena hajat nafsihi, ya, kebutuhan pribadinya, tapi karena untuk dimanfaatkan. Maka bentuknya kemudian masuk pada bentuk mudharabah, ya, bentuk akad transaksi sifatnya penyertaan modal, ya, musyarakah atau mudharabah, pembagian hasil, ya. Dan ini tentunya masalah pencatatan, maka dia dari perkara-perkara yang disyariatkan, ya, sudah disebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah. Tetapi diingatkan bahwa apa yang datang dari perintah untuk mencatat apa yang ada di transaksi, baik dia transaksi jual beli ataupun yang lainnya, maka ini sifatnya ada sabil istihbab, bentuknya sunnah, bukan merupakan kewajiban. Ini sepakat para ulama tentang hal tersebut. Dan bahwa bentuk menuliskan dari peminjaman, penulisan tadi, salah satu bentuk dari tausiyat ad-duyun, salah satu bentuk dari penetapan utang piutang. Ya, ada cara yang lain, yaitu dari saksi sebenarnya. Kita hadirkan seseorang dalam proses pengambilan uang tersebut, saksi. Ya, kita mengambil rahan atau jaminan untuk menjamin agar uang yang kita berikan tidak sia-sia, dan ketika yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka kita memiliki rahan atau jaminan yang bisa dijual untuk kita mengambil hak kita dari harta yang dipinjamkan gitu. Ya. Ini bentuk dari bentuk tausiyat ad-duyun. Jadi bukan merupakan syarat. Jadi insya Allah tidak mengapa, tetapi yang penting untuk diperingatkan adalah hendaknya kita menjaga amanah yang telah terjadi di antara kedua belah pihak tersebut. Ya. Dan ketahuilah, salah satu di antara dua pihak ketika melalaikan amanah, ya, maka itu bukan hanya jinayah, bentuk tindakan kriminal, bentuk tindakan keloliman kepada pihak yang lain, tidak. Tapi ini bahkan bisa jadi merupakan bentuk jinayah untuk orang lain setelah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kemudian orang yang punya harta al-mali, orang punya harta itu, karena sering, ya, mendapatkan orang-orang seperti ini, ya, orang yang minjam kemudian punya penyakit lupa, ya, lupa mendadak ini namanya, ya. Ketika ditagih lupa mendadak, oh, lupa kok saya minjam, ya. Maka yang seperti ini menyebabkan akhirnya orang yang punya harta tadi tidak lagi mau meminjamkan uang, bahkan pada orang yang sangat membutuhkan. Sehingga akhirnya apa? Mereka lari, orang yang butuhkan lari kepada bank-bank ribawi, ya, terperangkap pada jebakan para rentenir. Ya? Apa sebabnya? Yang punya hasrat tidak mau untuk memberikan hartanya. Sudah tahu. Kapok. Ya? Demikian pula yang meminjam. Ya? Ketika ditekan dan sebagainya, tiba-tiba didatang dengan tambahan yang tidak dia bayangkan sebelumnya. Akhirnya terjadi penyitaan harta dan seterusnya. Maka membuat ia mencari cara untuk menjauhkan diri dari beban utang tersebut. Ya. Maka timbullah kemudian masalah-masalah yang kita ketahui tentang masalah debt collector, ya, menagih hutang, ya, ya, adanya ancaman dan seterusnya. Kemudian ini juga malah lari dan seterusnya, ya. Dan ini juga punya kaitan erat dengan masalah syartul jazai. Artinya bolehkah kita menetapkan adanya ketentuan denda bagi orang yang tidak membayar utang, baik dalam keadaan mumati, mampu tapi tidak mau, atau mu'tsir, yang tidak bisa. Karena sebagian ulama mengatakan untuk mumatil boleh saja. Ya? Untuk yang tidak ditentukan, seperti yang mengatakan ini. Soalnya mengkhususkan, jika tidak ditentukan bentuk dan batasan dendanya, pokoknya tergantung dari tingkat kerugian yang terjadi, karena harta kan bisa digunakan ke tempat yang lain, mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kan begitu ya. Tapi ketika digunakan oleh dia, ditahan gitu lama, akhirnya luput kita dari keuntungan ketika menggunakan harta ke tempat yang lain, kan gitu. Atau bahkan boleh jadi terjadi kerugian. Maka sebagian ulama mengatakan boleh, asalkan yang ditetapkan tanpa penetapan dari awal, yang ada hanyalah dihitung berapa kadar kerugian, berapa yang luput dari keuntungan, dengan menunjuk pihak-pihak tertentu, ya, yang pihak ketiga yang disepakati untuk menentukan. Sebagian mengatakan boleh, ini pendapat lajnah da'i. Ya. Tetapi pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama adalah bahwa tidak bolehnya perkara itu. Ya, tidak bolehnya perkara itu dengan rincian yang akan disebutkan nanti. Tapi intinya adalah bahwa satu jaza ini juga terjadinya ini juga karena sebab kelalaian dari masing-masing kedua pihak tadi. Dia menganggap remeh perkara ini, padahal ini ternyata memberi imbas dampak yang mengglobal, ya kan? Maka berhati-hatilah seseorang dalam perkara tersebut, ya. Nah, pencatatan, bentuk-bentuk yang lainnya, bentuk dari hak orang yang memberikan uang tersebut untuk menjaga hartanya, ya. Tapi dibukalah merupakan kewajiban, ya. Maka kita ingatkan kembali untuk kedua belah pihak menjaga amanah yang ada pada mereka. Dan pahala yang besar bagi al-mukrib, bagi orang yang meminjamkan, bahkan demikian pula hanya bagi orang yang meminjam uang karena hajatnya, ataupun ia menggunakan uang tersebut untuk kepentingan yang dengannya berjalanlah roda perekonomian, membuka peluang kerja bagi masyarakat, luar biasa, ya. Dan tentu saja ia pun mendapatkan bahagian dari keutamaan, bahkan sekalipun dengan niat yang ikhlas tentu saja ia tidak bisa membayar utang tersebut, ya, ia mendapatkan bahagian dari doa Nabi SAW yang akan datang, demikian juga bahagian dari bentuk-bentuk kemudahan dan seterusnya, ya, yang akan kita bahas lebih rinci insyaallah, ya. Jadi ini yang perlu diingatkan, tetap dari jaga amanah itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang soal dari siapa? Al-Aqtari. Ya. Kalau misalnya dianggap sebuah barang, ya, pada transaksi tetap, ya, terus dibayarkan belakangan. Kalau dia bentuk uang atau bentuk emas dan perak, mungkin perbedaan dirinya sedikit. Ya. Kalau terjadi misalnya barang dibayarkan dengan barang yang semisal tahun kemudian, kemungkinan besar kan terjadi penambahan, ya, penambahan nilai. Ya. Apa yang seperti ini tidak termasuk pada bentuk bayar ribawi di inti jilid tetap? Jual beli transaksi ribawi, ya, pada jenis yang sama dan barang itu tidak diambil oleh si penyerah barang pertama. Apa ada kesamaan dengan seperti itu? Kalau kita anggap bahwa korot itu pada barang, dan dibayarkan barang yang semisal pada masa belakangan atau terakhir. Baik, Pak Kofik. Jadi apa yang diambil dari piutang, ya, utang yang diambil, maka kemudian jika dalam bentuk barang yang dia harus kembalikan dalam tempo tertentu atau tanpa tempo, kemudian ternyata terjadi perbedaan harga, selisih harga, ya, maka diingatkan ketika dia mengambil barang tersebut tentunya dengan harga yang standar hari itu. Maka apa yang menjadi kewajiban ia adalah mengembalikan yang semisal dengan barang tersebut, turho barang itu, ya. Dan kalaupun tidak, maka dia dengan apa yang seharga dengan barang tersebut pada waktu dia meminjam. Pada waktu dia meminjam. Kita mengatakan, loh, ada perbedaan harganya. Inilah yang disebut dengan atau irsak tadi. Ya, dia bentuknya santunan, bantuan. Ya, maka ada keutamaan yang besar bagi orang yang memberikan santunan tersebut. Dan tidak dilalaikan apa yang menjadi hak dan bagian darinya dengan adanya ancaman yang besar bagi orang-orang yang tidak menunaikan utangnya. Ya, bagaimana tidak? Ya, akan datang nanti insya Allah dalam pembahasan bahaya utang piutang. Ya, setelah penyebutan tentang keutamaannya, yang menunjukkan kepada kita bahwa syariat memberikan kelonggaran di satu sisi, namun juga mengingatkan akan apa yang menjadi kewajiban di sisi yang lain. Tetapi apa yang disebutkan dari inti apa itu adalah abdu irfaqin ihsanin wa tabarrur. Wallahu alamu bissawab. Ya. Atau katanya ditulis ya, kita masuk materi dulu ya. Nanti salah kalau pulang materi baru kalau itu jawab ya terima juga yang saya kata materi ini tulis aja pulang materi baru kita jawab ya. Salah kalau kita masuk di bahasan yang kedua itu tentang ahkam ya, tentang hukum terkait masalah utang piutang ya. Insyaallah salah jadi ikhwan dan atau mahat yang hendak mengajukan pertanyaan terkait pembahasan yang pertama silahkan ditulis. Insyaallah taala sekarang kita masuk di materi dahulu untuk mempersingkat waktu. Dan insyaallah setelah materi yang kedua kita akan jawab sebagian soal ya yang masih kaitan dengan pembahasan pertama, apalagi kalau masih berkaitan dengan pembahasan kedua. Iya, tafadhal insyaallah taala pembahasan yang kedua itu tentang hukum dan keutamaan hutang piutang serta beberapa bahaya dan dampak utang terhadap pelakunya. Tafadhal insyaallah. Alhamdulillah. Perkara yang berikutnya yang penting kita ketahui adalah tentang hukum al-qardh itu sendiri atau hukum al-ittira. Ya, maka kita mengetahui bahwa ada rukun dari al-qardh yang telah kita sebutkan dari tiga perkara sebelumnya. Dan karena latar belakangnya, adanya perkara-perkara yang latar belakangnya, posisi dan keadaan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi utang piutang. Maka para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan hukum yang berbeda dalam masalah al-qardh tersebut atau iqrar pada masalah utang-piutang itu dari sisi orang yang memberikan pinjaman dan orang yang meminjam. Ya. Maka tentu saja tidak ada keraguan tentang keutamaan memberikan pinjaman. Nas-nas dari Al-Quran maupun Sunnah menunjukkan akan perkara itu, yang karenanya para ulama menyimpulkan bahwa hukum hutang piutang bagi pihak yang memberikan piutang adalah sunnah mustahab, ya, sunnah mustahab, ya, jadi perkara sunnah yang didorong, ditargit, ya, dan ini tentu saja kita dapatkan dari keterangan yang datang, ya, Allah SWT mayyukimu al-qadhan hasanah, ya. Siapakah yang menyimpan kepada Allah pinjaman yang baik, ya? Kemudian juga bagaimana dalam hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan memberikan bantuan sosial dan santunan, baik secara umum maupun secara khusus, ya? Secara umum, misalnya adalah sabda Nabi SAW menafsiran mukmin kurbatan min kurabi dunia, nafsasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan dari seorang mukmin kesempitan dari kesempitan dunia, maka Allah akan memberi melepaskannya dari kesempitan di alam akhirat nanti. Ya, dan banyak lagi dari bentuk-bentuk dorongan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat ihsan. Ya, adapun secara khusus maka kita dapatkan nas-nas yang menunjukkan kepada kita tentang kedudukan memberikan pinjaman atau memudahkan dalam urusan ya utang-piutang. Ya. Allah Subhanahu di antara hadis-hadis yang menunjukkan akan perkara tersebut ya adalah bahwa seorang yang bersedekah bahwa seorang yang memberikan piutang kepada orang lain ketika ia dua kali memberikan utang itu maka terhitung satu kali bersedekah ya subhanallah ini menunjukkan utang yang luar biasa bagaimana tidak karena orang yang bersedekah orang yang dia badara malahu, ia sedekahkan hartanya dan ia tidak mengharapkan kembalian kecuali kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak kembali uangnya. Tapi ternyata orang yang memberikan hutangan kepada orang lain, ia mendapatkan pahala sedekah, padahal uang itu juga akan kembali kepadanya. Ya. Maka ini telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan, ya, apa yang datang dari keutamaan ini. Ya. Ya. Di antaranya misalnya, ya, apa yang sah dari hadis Abu Qatadah, ya, radhiyallahu taala anhu, bahwa ia meminta apa yang telah dia berikan berupa pinjaman kepada seseorang, ya, maka orang itu kemudian bersembunyi darinya, ya, dan akhirnya kemudian Abu Qatadah mendapatkannya. Maka ketika dituntut akan untuk membayar utang yang telah dia pinjam, maka ia pun berkata, ini lam usirun, sesungguhnya saya orang yang sulit untuk membayar utang saya, ya. Maka berkata Abu Qatadah, Allahi demi Allah, qala Allah demi Allah, dan seperti itu, ya. Maka ia berkata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man farrahu an yunjihu Allah min kurbi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yara'u anhu, barang siapa yang ia senang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan ia dari kesempitan hari kiamat, maka hendaklah dia melepaskan, memberikan keringanan bagi orang yang sulit membayar utang, atau ia menghapuskan utang itu. Ini juga hadis dalam hadis sahih Muslim. Ya. Dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW bersabda, "Talaqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum faqalu." Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa seorang di antara orang-orang sebelum kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, faqalu, maka berkata para malaikat tersebut, "Anta minal khairi syai'an?" Pernahkah engkau berbuat sesuatu dari kebaikan? Qala, "La, tidak pernah." Qalu, "Tadzakkir." Ingat, coba ingat. Kau pernah berbuat kebaikan enggak? Ya. Qala, "Kuntu udai munasa fa'amuru fityani ayyun dirahal mu'sira wa yatajawazu anil musir." Qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Tajawazu an." Subhanallah. Ya. Maka orang itu mengatakan setelah mengingat apa yang telah dia perbuat, "Kuntu udai munas, saya dahulu suka memberikan piutang kepada orang-orang." Ya. "Wa amuru fityani," lalu aku perintahkan, ya, pembantu-pembantu saya, ya, debt collector, ya, yang bertugas untuk menagih-nagih utang ini, ya, saya perintahkan apa? Agar mereka memberikan tangguh tempo pada orang yang kesulitan, ya, dan untuk kemudian memaafkan, ayatnya ulan al-muqsir, ya, untuk orang yang mudah, ya, dilewatkan sedikit, diturunkan sedikit dari apa yang harus dia bayar. Maka ini bentuk kebaikan yang dia amalkan, yang lain tidak ada, sedang sukan yang lain. Maka Allah berfirman, "Tajawazu anhu." Ya, kalau begitu lewatkan apa yang ada dari dosa-dosanya, ya, dan dia pun dimasukkan ke dalam surga jannah naik. Subhanallah. Ya, sangat banyak keterangan yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang yang memberikan utang. Maka ini perkara yang penting yang hendaknya diingat oleh seorang yang memberikan utangan kepada orang lain. Hendaknya ia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang paling penting. Ya. Dan ini bukan berarti bahwa dia kemudian memberikan utangan kepada siapa yang datang, ya, tanpa melihat keadaan orang tersebut, ya. Ini juga satu perkara yang sangat penting yang kadang diabaikan oleh sebagian kaum muslimin. Apa itu? Melihat keadaan orang yang meminta. Ya. Kenapa? Karena apa yang diinginkan dari bentuk ihsan ini tadi, tentunya diinginkan darinya pula al-ihsan. Ketika diberikan ihsan itu kepada orang yang tidak punya niat untuk mengembalikannya, ya, bahkan ia terkenal dengan perkara itu, maka ini bentuk dari ira'atul mal, membuang-buang harta tentu saja. Itu yang pertama. Ya, kenapa? Kita diberikan harta kepada jalan yang sepantasnya. Karena harta juga adalah amanah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita makan, ya, kan banyak duit nih, bagi-bagi saja. Sama mau lagi, ya, mana-mana. Kamu melihat bagaimana keadaan orang tersebut, track record-nya bagaimana? Bukankah Islam mengajarkan kepada kita apa yang disebut dengan penjagaan kepada muru'ah? Ya? Bukankah bahagian dalam perkara yang diperhatikan dalam mu'amalah adalah al-adalah, keadilan seseorang? Ya? Dan syariat Islam menjadikan perkara, tuduhan, celaan, dan sebagainya ini bahagian yang penting dalam pengamalan harta dan kehormatan. Di antara hadis Rasulullah adalah hadis Nu'man bin Bashir, Rasulullah sadda, "Innal halala bayn wa innal harama bayn wa baynahuma umurun mushtabihat. Fa man ittaqa syubhat fa istabra li dinihi wa 'irdihi." Siapa yang menjauhi perkara syubhat yang sama maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Ya, artinya apa? Penjagaan track record ini juga penting. Ya, bagaimana seseorang dalam muamalahnya? Jadi kita dapatkan bank-bank ribawi ini menjadikan asas yang penting dalam masalah pinjam meminjam. Ya, ya, seorang yang kalau sudah di blacklist masuk daftar sidang, ya, akan sulit untuk mendapatkan pinjaman di bank yang lain, meskipun dia hanya pernah bermasalah dengan bank tertentu. Ya, ya. Ya, ini pada mereka. Padahal mereka dalam akad yang batin, akad riba, ribawi. Maka mujtama islami, masyarakat Islam, lebih penting untuk menjaga muruah ini. Ketika seorang tidak menjaga hal itu, ya, di samping ia pertama menyanyiakan amanah harta yang diberikan Allah SWT kepada dirinya, kedua, dia juga ikut membantu manusia yang lain dalam mukhatarah, dalam perkara yang membahayakan diri mereka. Saya pinjam ke sana deh. Dipinjamkan kenapa? Saya juga pernah pinjam ke sana, diberi juga. Oh iya, tapi baik. Tahu ya? Demikian pula tidak ada efek jera bagi orang-orang yang terkenal sebagai mumalih. Suka menghabiskan dan mengaburkan harta orang lain. Di samping memancing pula banyaknya bentuk utang piutang disebabkan karena ayat qurud al-mustahlakah. Sifat yang sifatnya konsumtif, ya, yang juga tujuannya hanya karena saling membanggakan, saling bersaingan, lihat tetangganya punya sesuatu yang baru, dia pun buat yang baru, meskipun harus mutang, kan gitu ya? Ya, yang akhirnya membawa pada dirinya pada kehinaan, na'udzubillah min dzalik. Ya, maka penting pula bagi dalam sisi orang yang memberikan piutang ini untuk melihat keadaan orang yang mengambil utang tadi. Ya, tentunya dia mengambil secara zahir. Ya, apa yang ada. Namun yang perlu kita ingatkan di sini, ikhwan fiddin, apa yang disebut dari muru'ah tadi di sini adalah bentuk dari penjagaan harta. Ya. Adapun apa yang datang dari bentuk orang yang datang dan membutuhkan, ya, maka ini perkara yang harusnya kita seksama melihatnya pula. Karena dikhawatirkan kemudian sebagian orang, ya, menganggap bahagian daripada penjagaan uang dan sebagainya tadi ini adalah dengan melihat bahwa orang yang berutang harus misalnya sahihul manhaj, ya, harus bahwa dia orang salafi, tidak boleh dengan orang kafir dan seterusnya. Paham ya? Nah, ini keliru, ini pembatasan yang salah. Ya? Karena tetaplah yang ditekankan dalam masalah ini adalah irfak, bantuan santunan. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan mengambil utang untuk syair, untuk kebutuhan makannya dari seorang Yahudi dan menggadaikan untuknya menjadikan jaminan baginya adalah baju besi pada seorang Yahudi. Ya, ini riwayat yang sahih. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, itu ada khilaf antara ulama bahwa kemudian Rasulullah SAW wafat dalam keadaan baju tersebut masih tergadai, belum ditebus. Paham ya? Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa dia pun tidak dibentuk muamalah. Ya, yang hendaknya seseorang menunaikan apa yang menjadi kewajiban. Orang yang punya harta sebenarnya membantu orang yang membutuhkan. Ya, dan dia telah bentuk perkara yang baik sekali apa yang terjadi di sebagian bank-bank syariah yang ada di Jazirah Arab, di mana mereka membentuk atau membuka satu kotak, ya, satu rekening, di mana siapapun dari kaum muslimin yang ingin ambil bagian dalam qardul hasan, silahkan menyetorkan uangnya ke situ. Paham ya? Qardul hasan, subhanallah. Rekening dibuka untuk siapapun yang punya harta dan ingin bergerakkan kebaikan untuk masukkan uangnya ke sana. Nanti pihak bank syariah tadi melihat orang yang datang, mana yang sangat membutuhkan, ya, mana yang perlu dibantu, dibantu dengan uang itu, dan uang ini akan kembali kepada sang pemilik uang. Subhanallah, ya kan? Luar biasa. Ya. Sayang sekali, setahu kami belum ada untuk bank-bank yang ada di bank-bank syariah yang ada di sini. Allah Alam. Sekiranya sangat-sangat saya tahu, ya, mungkin sebagian-sebagian tempat yang lainnya, yang ini hendaknya dibuka. Di samping tentunya peringatan dan ajakan dari para talabatul ilmi, para ulama, para du'at, untuk mengajak kaum muslimin, khususnya orang-orang yang mampu, ya, untuk ikut serta dalam qardul hasan ini. Kenapa? Dia bentuk solusi yang begitu indah untuk rentenir dan pinjaman ribawi. Ya, kan? Ya. Kalau ini tidak dibuka, bagaimana? Kaum muslimin bisa mendapatkan solusi yang halal untuk kebutuhan mereka yang halal bisa. Ya, maka ini mungkin imbauan, ya, bagi kaum muslimin ini kelebihan. Dan ketahuilah, tidak hilang percuma apa yang dia titipkan ini. Harta terjaga di tangan orang yang amanah, insya Allah. Ya, kemudian ia mendapatkan pahala sedekah yang tetap insyaallah, ya, dan ia menghidupkan semangat mencari yang halal dan menutupi kebutuhan orang yang membutuhkan. Subhanallah, ya. Maka ini perkara dari sisi orang yang memberikan piutang. Adapun bagi orang yang mengambil utang, nah, kita lihat begitu indahnya syariat Islam, ya. Ketika datang perkara yang berkaitan dengan masalah dorongan untuk memberikan piutang, ternyata kita dapatkan untuk masalah mengambil utang justru kebalikannya. Datang keterangan-keterangan yang mengingatkan kita dari banyak berutang, ya. Tetapi para ulama menetapkan bahwa hukum orang yang mengambil utang hukumnya adalah mubah, ya kan? Ya. Apalagi ketika dia mengambil itu karena hajatnya, kebutuhannya, ya. Dan dia bentuk solusi yang lain untuk sempurnanya interaksi. Paham ini? Ya. Karena kita tahu bahwa sekali lagi syariat Islam begitu indah. Jual beli buyu, jual beli, ya. Yang dia telah ada sejak adanya manusia. Meskipun dalam bentuk yang primitif, barter, ya. Dan terus berkembang kan, ya. Ternyata Islam mendorong dan menegaskan wa halallahu al-bai'a wa harrama al-riba. Dan kita cenderung lupa akhirnya bahwa ternyata jual beli itu sungguh rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak ada jual beli, yang terjadi adalah al-ghasab. Rampas. Ya. Penanam apa petani cabe mau buat sambal enggak ada tomat. Mau beli ya dijual sama penjual atau pembeli tomat, mungkin karena kalahnya jual beli misalnya. Ya. Pasar-pasar dimangkok kan begitu. Ya. Ternyata jual beli rahmat. Orang yang punya kelebihan bisa menjual barangnya dan mendapatkan imbal atas apa yang didapatkan dari jerih payah, ya. Dan dari sempurnalah muamalah manusia, ya. Tapi kita ingatkan bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengganti yang semisal, ya kan? Ya. Maka datanglah kemudian bentuk tabar muamalah dalam bentuk tabar. Ya, ada yang muawabah, bahasa tukar nukar. Ada juga yang bentuknya tabar, tabar seperti hibah, pemberian, hadiah, wakaf. Dan dalamnya adalah al-qard, ya. Jadi kalau begitu, syariat dan sifat dari syariat dan maqasid syariat menunjukkan bahwa al-qard itu bolehkah? Mungkin ini saya ingatkan untuk menghilangkan kesamaran yang mungkin timbul dari diri kita. Jadi kita lanjutkan nanti dari dalil keterangan yang menegaskan ancaman dari berutang untuk fiksi. Ancaman berarti tidak boleh, ya kan? Minimal makruh kan gitu ya, atau jangan sampai makan haram itu, nggak boleh minjam, nggak boleh, ya, sangat bahaya sekali ancamannya, ya. Tapi kita ingatkan tadi apa yang datang dari maqasid syariah, tujuan syariah itu sendiri, ya. Dan bahwa hubungan manusia dibangun di atas takabur, waqtadamun, ya. Sehingga dengan demikianlah syariat menetapkan bahwa mengambil utang, meminjam adalah bentuk yang dibolehkan, bisa dirhaya, bisa difaqah untuk menutup kemiskinan, keterbatasan, kesulitan hidup, ya, ya. Tetapi di sisi yang lain datang ancaman, larangan. Nah, ini yang ingin kita bahas lebih detail atau paling tidak kita ingatkan insyaallah, ya, bahwa datangnya ancaman dan peringatan itu ini disebabkan karena dampak yang timbul imbas dari mengambil hutangan tadi. Subhanallah, itu indahnya syariat, ya. Apa itu? Bahwa berutang itu bisa membawa diri seseorang kepada bentuk-bentuk yang layuh betul bahu, ujungnya tidak bisa, sangat jelek gitu. Awalnya sih mendesak, ya, butuh sekali, ya. Tapi kemudian seseorang bisa terbawa kepada bentuk kesalahan. Jadi ada khuturah, bahaya pada jual beli yang menyebabkan keterangan-keterangan syariat datang dalam bentuk larangan untuk banyak berutang. Padahal dibolehkan, ingat ya. Padahal dibolehkan, ya. Kurang lebih mungkin sama dengan apa yang disebutkan dari keajaiban zakat. Ya kan? Kewajiban dari harta kita. Tujuannya untuk membersihkan harta dan diri kita, ya. Yang mengambil zakat kadang diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk mengambil zakat tersebut, ya. Tapi kemudian Rasul mengingatkan ketika mengurus semua pinjaman, iya kalau tahu tawala kan? Al-mahdhum, iya kalau karim amwalikum, jangan mengambil yang paling tinggi dari harta mereka. Takut orang mengambil ini, ya. Sehingga orang yang mengambil zakat tidak boleh semena-mena mengambil yang terbaik, tapi dia mengambil dari yang pertengahan, ya. Dan inilah yang kajian tadi, di zaman Salafus Shalih radhiyallahu anhum ajma'in terjadi perdebatan, pertengkaran di antara mereka dalam bentuk menunaikan zakat. Yang satu ingin mengambil zakat tugasnya. Ketika diambil zakat sesuai dengan ketentuan, ternyata tidak ada yang sesuai dengan ketentuan. Maka wajib zakat mengatakan ambil saja yang lebih dari itu. Ya? Ambil yang lebih. Ya? Ibarat misalnya ada ketentuan usia tertentu, maka pilih yang lebih tinggi, usia yang lebih bagus, harganya lebih baik. Ya? Maka pemilik yang bertugas mengumpulkan tidak mau. Tidak boleh. Tidak boleh, otomatis bahaya ini. Ya? Subhanallah. Perkara yang tidak terjadi, saling dorong-menorong dalam semua bentuk pengambilan harta yang lain selain saya itu dalam bentuk terakhir. Pajak misalnya. Orang justru berlomba untuk berkelit dari pajak. Dari pajak. Ya? Lepas dari hukum pajak sendiri. Ya kan? Dan orang yang mengambil pajak berusaha untuk mengambil yang lebih tinggi. Kalaupun rendah, maka ada uang toleransi. Ya? Maka muncullah orang-orang tadi. Ya? Golongan tinggi tadi gaji gede misalnya, ya? Ya. Maka ini bentuk-bentuk yang terjadi di masyarakat, ya. Zakat beda. Ketika mujtama yang ada masyarakat Islami, ya, mengharapkan bentuk pentingnya zakat, maka yang muncul justru seperti itu, ya. Maka demikianlah halnya dalam masalah harta dan juga. Kita ingatkan kalau begitu. Dan nanti sebelum datang tentu bahaya dari utang piutang banyak berutang dalam keterangan Al-Quran dan keterangan syariat, ya. Kita ingatkan mengapa terjadi kontradiksi seolah-olah antara hukumnya yang boleh dengan peringatan itu. Kenapa? Karena sekali lagi banyak berutang atau berutang itu sendiri memberi pengaruh pada sisi kejiwaan pada seseorang. Di samping dia juga punya pengaruh dalam perkara interaksi sosial dan bahkan dalam perkara dinia punya kaitan dengan masalah akhirat. Ya. Oleh karena itu, al-akmal yang paling sempurna adalah seorang mencukupkan diri dengan tidak berutang. Kecuali ketika dia sangat membutuhkan, itu pun dengan niat yang penuh untuk membayar dan menunaikannya. Ini pegangannya. Karena bagaimanapun, seorang tidak bisa lepas dari kemungkinan banyak faqah, kemiskinan, ya, pajak klik dan seterusnya. Paham ya? Maka dia berhari kemudian ditekan pemerintah itu mengatakan. Oleh karena itu, kita dapatkan misalnya dalam keterangan-keterangan syariat yang mulia, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berlindung dari ad-dain, ya, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan dari ad-dain, ya. Dan ini yang diingat oleh para ulama, ya, bahwa adanya tahdir berkaitan dengan dampak pada sisi kejiwaan dari utang piutang itu, ya. Bisa kita lihat dari seorang yang berutang, maka dia pasti akan, ya, merendahkan dirinya di hadapan orang yang dia berutang kepadanya, kan? Ya, belum lagi apa yang ada dari bentuk tuntutan dari kewajiban membayar utang yang mengantar pada kedustaan dan sebagainya, ya. Jadi misalkan oleh Nabi SAW hadis yang sahih, ya, di antaranya hadis, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwasanya Rasulullah SAW kana yaitu fi shalah hadrat bi sunnah berdoa salat wassalatu khairu mawdu'in, salat sebaik-baik ibadah, kan? Ya, beliau berdoa di tabayyana Allahumma ya'udzubika min al-ma'sami wal maghram. Aku berlindung kepada Allah dari dosa dan maghram dan dari utang. Berlindung. Ya, dan dalam salat. Yang salat khairu mawdu'in fi baiti ibadah. Ya. Itu betul-betul perkara yang sangat ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-qa'i, maka seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma akthara ma tasta'idhu bihi ya Rasulullah?" Tuhai, begitu banyaknya engkau berlindung darinya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula idza ghalima haddatha fakadiba, fakadaba wa wa'ada fa'akhlaba." Seorang itu kalau dia berutang, maka jika dia berbicara, ia berdusta. Kalau ia berjanji, ia menyelisih. Alamat munafik, a'udzubillah. Ya. Ya. Mungkin waktu dia berutang, dia tidak punya niat untuk berdusta dan punya. Tapi kan menyelisih, ditagih. Ya. Malu untuk setiap ketemu, mohon maaf, belum bisa membayar. Mending lari. Ya, aku bilang, nah kalau ada apa-apa yang tidak di rumah, gitu. Orang ada di WC, ya. Kebetulan biasanya di luar rumah, gitu. Ya. Tahu ya, aduk makan kali sore terjadi dalam masalah utang piutang dan apa yang terjadi dalam kenyataan hadis wal haraj. Ya, baik. Ini dalam hadis Sahih Bukhari. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata beliau, kuntu asma'u an-nabiyya fayukthiru an taqulu ayqulu Allahumma inni a'udzu bika min al-hammi wal-hazan ya wal-ajzi wal-kasali wal-bukhli wal-jubni wa dar'i dayn wa ghalati rijal. Hadis Bukhari. Hasibah mengatakan, aku mendengar Rasulullah banyak sekali berdoa, ya Allah, aku berlindung padamu dari al-hammi wal-hazan. Ham, kegundahan. Wal-hazan, kesedihan. Bedanya tipis. Al-hammu itu sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi. Al-hazan, kesedihan, sesuatu yang telah terjadi. Ya? Maka sebelum datangnya batas waktu pelunasan utang, orang sudah terbebani, kan? Iya, kan? Jangan-jangan tidak mampu. Aduh, bagaimana nanti kalau begini? Ya? Dan ketika jatuh pula, lebih sedih lagi. Ya? Maka, maksud beliau dari alhamdulillah wal-hazan. Ya? Wal-ajri wal-kasar. Dari bentuk ketidakmampuan dan kemalasan. Al-ajiz. Meskipun al-ajizu, itu perkara yang merupakan ya, merupakan bahagian dari karena manusia. Ya? Bahwa kemampuan dia terbatas. Ya? Manusia mampu merencanakan bahkan dengan bentuk yang indah sekalipun, namun Allah yang menentukan. Ya? Dan yang berikutnya dari al-bukhl wal-jubn, dari kekikiran dan dari ketakutan pengecut, ya, dan mudhi' dain, dari beratnya beban utang, wa ghalabatir rijal. Sesungguhnya semua perkara ini punya pengaruh dalam utang, jubun, ya, kasal, al-ajiz, semua punya pengaruh dalam utang. Meskipun para ulama sebagian menyebutkan bahwa masing-masing ini berkaitan dengan apa yang ada pada diri seseorang dari bentuk yang terjadi karena tekanan yang ada dalam dirinya, ya, bisa dalam bentuk tekanan dari luar, dalam bentuk dain, ukhuwah rijal, bisa dari dalam, dan dari dalam bisa dari hawa nafsu, al-bukhl, ya, bisa karena perasaan al-hammu wal-hazan dan seterusnya. Paham ya? Tapi semua ini bisa ada dan dipenuhi dalam masalah utang. Allah. Ya? Nah, ini perkara-perkara. Maka kalau begitu menjauhinya aula lebih utama. Meskipun hukumnya mubah karena hajat akan perkara tersebut. Kemudian, adapun dalil yang datang dalam masalah bahaya utang-piutang dalam perkara diniyah, ukhrawiyah, maka ini juga sangat banyak. Kita ringkaskan poin-poinnya saja. Ya, di antaranya bahwa nafsul mukmin mu'allaqun bidaini, kata Nabi SAW, jiwa seseorang tergantung, terkatung-katung, tergadai dengan utangnya. Ya, dan bahwa seorang yang berutang akan tertahan dari masuk surga karena utangnya. Ya, bahkan di awal Islam Nabi SAW tidak mensolatkan seorang yang meninggal dalam keadaan menyisakan utang. Oleh kita tahu, hakul muslim adalah muslim. Muslim, tidak mana tersebut. Kan gitu ya? Ya. Dan banyak lagi perkara-perkara yang datang dalam masalah utang-utang yang menunjukkan kepada kita bahwa berutang ini memiliki bahaya. Oleh karena itu, sekali lagi diingatkan, akan pentingnya seseorang tidak mengantar dirinya dalam kebinasaan. Ketika kita bahwa ini boleh, maka seorang kemudian memaksakan diri untuk berutang. Ya? Tanpa melihat apa yang menjadi dampak dari utang-utang itu pada dirinya yang namanya Rasulullah berlindung darinya. Jelas ya? Ya. Dan ada solusi yang baik dalam masalah ini agar kita bisa waspada dari berutang, yaitu tentu saja yang pertama at-ta'assuf. Hidup dengan penuh isaf, penjagaan kehormatan. Ya, umman yasta'if lisahullah. Ya? Laisa al-ghina'u qatatil 'ard, innama al-ghina' minan nafs. Kekayaan diri. Ya? Orang mencukupkan dengan apa yang ada padanya dari anugerah Allah SWT. Walaya katallahu ala mati alinnas, tidak melihat tidak apa-apa orang lain. Ya kan? Undur ilaman huwa, dunakum walat tandur ilaman huwa, fauqakum. Karena sesungguhnya orang yang menambah dirinya dengan utang, hanyalah menambah baginya beban. Na'udzubillah min dzalik. Ya? Baik, saya kira mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam perkara hukum utang. Utang. Ya? Wallahu a'lam. Saya bisa kelasan. Demikian tadi pembahasan tentang beberapa hukum terkait hutang piutang. Yang pada dasarnya hukum hutang yang mubah secara syar'i diperbolehkan. Hanya saja bagi yang pemohon hutang ada beberapa ancaman dan peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana seyogianya ancaman ini untuk diperhatikan. Jangan sampai seorang mukallaf atau seorang muslim begitu memudahkan dengan mengajukan permohonan hutang kepada siapapun juga. Walaupun orang yang diajukan ini, dia disangka sangat mudah untuk memberikan pinjaman kepada saudaranya. Sementara, hukum yang sebaliknya kepada seorang muslim, ya, yang memiliki kelapangan dari segi harta, maka terdapat beberapa anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melapangkan kesulitan saudaranya, baik itu dengan pemberian utang atau keringanan dalam pembayaran utang saudaranya. Ya. Dan juga Ustaz telah menyebutkan beberapa dampak, ya, pada kejiwaan orang yang melakukan atau sering, ya, meminjam atau berutang kepada orang lain. Di sini ada beberapa pertanyaan, ya. Ini ada pertanyaan yang dituliskan oleh Ikhwan. Ini kaitannya masih pembahasan yang awal tadi, mungkin ada hubungannya dengan masalah kita. Ini jika terjadi selisih harga, ya, selisih harga dari barang yang dipinjamkan dengan peminjaman tempo, dan pada waktu pembayaran terjadi selisih harga dari barang tersebut dengan barang awal dengan jenis barang yang sama. Jadi misalnya, saya berikan contoh, misalnya dipinjamkan 50 sak semen, ya, dengan harga anggaplah 25.000, tempo setahun, pada setahun kemudian harganya naik 50.000. Ketika hendak dibayarkan, apakah dibayarkan jenis barangnya tersebut, sak semen, ataukah dengan nilainya apabila diganti dengan nilai? Ini gambaran yang pertama. Selisih harga yang pertama yaitu terjadi penambahan nilai. Yang kedua, masih masalah yang disebutkan oleh saudara kita yang pertama tadi. Ini kebalikan dari gambaran yang tadi. Ini apabila terjadi selisih harga namun harganya berkurang. Dan misalnya seseorang meminjamkan komputer, ya, komputer setahun yang lalu, ya, pada tahun yang sekarang hendak dibayarkan, haruskah diganti dengan barang yang sama? Jika diganti barang sama tentunya nilainya berbeda. Ataukah diganti dengan nilai yang sama dengan barang tersebut dibeli setahun yang lalu, tentunya dijadikan barangnya lebih, ya, lebih bagus. Ya, tentunya barang yang lebih, ya, lebih bagus atau spesifikasinya lebih tinggi. Ya, kalau terjadi seperti ini, saya ditanyakan pada dua kasus tadi, manakah yang harus dibayarkan? Apakah nilai harga barang di awal kali dipinjamkan ataukah harga barang pada saat hendak dibayarkan? Karena akan terjadi perbedaan harga dan terjadi juga perbedaan jenis barang yang akan dibayarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah juga kaitannya di sini. Dan ditanyakan apabila seseorang dia memberi pinjaman, ya, dia memberi pinjaman utang dan berupa uang, namun dia meminta pengembaliannya, ya, dalam harga emas atau dalam bentuk emas. Misalnya seorang meminjamkan uang senilai 1 juta rupiah, ya, yang di harga emas kira-kira 1 gramnya 250.000. Setelah berapa lama kemudian harga emas tersebut naik bertambah. Lantas apakah harus dibayarkan dengan nilai emas juga sesuai permintaan pemberi pinjaman atau tidak? Ini mungkin kaitannya dengan apa? Korup dan korup, ya. Ini masalah yang seharusnya kita akhirkan, dimajukan oleh Ikhwan. Nah, mengapa insya Allah Ta'ala? Ini penyatuan dua transaksi, transaksi sorof dan transaksi utang. Ya, utang berjangka. Ini tulis, ya. Siapanya ini? Baik. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba membahas dengan singkat, singkat paling tidak. Akan pertanyaan yang diajukan, kita menjawab sekaligus dua pertanyaan tadi tentang meminjam barang dengan harga tertentu, ada yang memiliki nilai tertentu, barang yang dipinjam adalah sesuatu yang bernilai. Yang kemudian ketika ditentukan waktu dan dikembalikan, akan terjadi selisih harga. Apakah lebih tinggi atau lebih rendah? Ya, mana yang harus dikembalikan? Dia mengembalikan harga, ya, atau barang, ya, atau yang semisal dengannya, ya. Maka Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum telah disebutkan bahwa ini adalah bentuk dari bentuk al-qardu, ya, yang disebut tadi, yang dibangun di atas bentuk infak. Dan apa yang terjadi dari bentuk selisih harga, maka itu adalah perkara yang jelas, ya. Namanya uang, dia juga mengalami penyusutan nilai, ya, kan begitu, ya. Sekalipun dia dalam bentuk umulah, maka pasti akan terjadi penyusutan, meskipun tingkat penyusutan itu juga banyak ragamnya bentuk maupun penyebabnya, ya. Misalnya terjadi pemotongan uang misalnya, ya kan? Nah, ini kan dari sebab karena adanya azmah, adanya krisis ekonomi misalnya, ya. Atau karena memang, ya, tingkat inflasi dan seterusnya yang terjadi yang menyebabkan adanya perbedaan nilai dari uang tersebut, ya kan? Ya. Maka ini sudah ada tentu saja. Dan ketika disebutkan bahwa dia adalah abdu irfaqin, maka ini adalah perkara yang muktafan. Maka asalnya yang dikembalikan adalah barang, ya, tersebut atau yang semisal dengannya, badannya, ya, bukan apa yang ada dari timahnya, ya. Kecuali kalau memang yang dia ambil adalah timah. Ketika dia ambil hartanya, harganya, nilainya, maka yang dikembalikan sejumlah harga tersebut karena dia adalah uang. Jika dia berupa barang, maka sama juga hanya dengan hal itu, maka yang dia kembalikan sesuai dengan barang tersebut atau yang semisal sebanding dengannya. Yang dihitung adalah bukan nilai barang, misalnya dikatakan barang atau yang semisal dengannya, yang dihitung adalah bukan nilai barang itu ketika akan dilunasi, tetapi ketika dia pertama kali mengambil pinjaman. Ini perlu lihat. Ketika keluar dari ketentuan itu, maka dia adalah bentuk dari bentuk riba. Ketika adanya selisih harga, ya, ketika harus dibayar dengan nilai, ya, paham ya? Ya, dengan alasan bahwa kalau dibayar dengan barang dia jatuh, mungkin memberatkan yang punya uang, atau ternyata dia lebih tinggi, memberatkan yang berutang. Maka sekali lagi diingatkan tadi, sepanjang yang kami ketahui bahwa dibangun di atas dasar irfaq, ya, maka yang diambil adalah barang itu dan apa yang semisal dengannya. Betul. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian tentang memberikan pinjaman uang dengan pengembalian dengan nilai emas, ya. Qard wa sarf, ya. Maka tentunya bentuk pinjaman dengan mengembalikan dalam bentuk uang yang dia juga adalah umulah, ya. Alat tukar yang ada, ya. Maka dia adalah bentuk-bentuk riba. Ya. Bentuk riba karena emas ini akan bertambah nilainya terus, ya. Dan seorang yang memberikan piutang mengharapkan kelebihan sehingga ia pun menghitungnya dengan emas. Ya. Jika ini terjadi dalam dua pihak yang memberikan utang dengan yang berutang, maka ini bentuk dari bentuk riba. Ya. Dan ini sangat banyak terjadi di masyarakat kita. Ketika seorang minjam uang ke seseorang suatu kebutuhan, maka yang memberikan uang tidak akan memberikan kecuali dia menghitung dengan ringgit emas. Ya kan? Hitungnya ringgit emas. Ya. Ketika dia harus bayar nanti, maka yang dia bayar adalah dengan bayar ringgit emas, padahal yang diambil adalah uang tunai. Paham ya? Yang tentu akan bertambah ketika dikembalikan dalam bentuk uang tunai di kemudian hari, akan bertambah jumlah nilai yang dia harus kembalikan lebih dari apa yang dia pinjam. Maka ini tidak boleh. Ini bentuk dari bentuk riba dalam kartu. Ya. Ketika melewatkan pihak lain, ya, ada bentuk sorof di situ, ya. Misalnya, ya, seseorang memberikan berutang pada orang lain, kemudian ia minta untuk dikirimkan uang ternyata dalam bentuk mata uang yang lain. Misalnya seorang berada di Saudi, kita kemudian di Indonesia butuh uang, ya. Maka orang di Saudi tadi kita pinjam uangnya, dia tidak mengirim uang rupiah tentu saja, ya. Imma dia kirim dalam bentuk uang real, ya kan? Ya. Atau agar lebih aman, dia mengambil uang dolar, ya. Biasanya begitu, ya. Untuk lebih standar gitu namanya, ya. Kemudian dikirim ke Indonesia dirubah dalam bentuk rupiah. Maka ketika di rupiah yang dia minta misalnya 30 juta yang dikirim sekian dolar, ketika jatuh di Indonesia tibanya ternyata lebih dari 30 juta misalnya. Ya? Ya. Maka yang mana yang harus dikembalikan? Apakah dia kembalikan dalam bentuk dolar seperti yang pertama yang dikirimkan uang tersebut, atau dia kembalikan dalam bentuk timah, harganya dalam bentuk rupiah? Maka ini mau gue bahas perkara yang menjadi pembahasan, ya. Namun tentu saja yang dilihat sini pertama kali adalah bahwa yang meminjamkan dengannya uang rupiah. Maka kalau begitu, sebenarnya yang wajib dibayar oleh peminjam tadi ini adalah apa yang datang dari bentuk pinjaman, yaitu apa yang dia ambil lebih dari 30 juta itu. Karena itu jumlah uang yang dia terima, lebih dari 30 juta. Dan ketika ia kembalikan kepada pemilik uang dolar, maka dia kembalikan sesuai dengan jumlah rupiah tersebut, yang ketika dirubah dalam bentuk dolar, maka pasti akan berkurang nilainya. Pasti akan berkurang ketika di kemudian hari. Ya, maka ini perkara yang terjadi, dan perbedaan ini tidak memberikan mudarat karena yang asal dari akad adalah meminjam uang dengan bentuk rupiah tadi, ya. Dan apa yang terjadi dari dolar ke rupiah itulah apa yang ada dari cost sharp, harga yang terjadi karena adanya tukar menukar mata uang. Tukar menukar mata uang, kurs, ya. Perbedaan kurs yang terjadi antara dolar dengan rupiah. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Nah, cuman banyak terjadi dalam masyarakat kita sering terjadi adalah menghitung uang dengan utang dengan ringgit emas. Yang akhirnya orang yang berutang tadi tidak mampu mengembalikan apa yang dipinjamnya. Ditambah kemudian yang memberikan piutang mengambil jaminan dalam bentuk tanah biasanya. Ini bentuk praktik di masyarakat seperti itu. Ya? Yang kemudian nanti tanah itu dimanfaatkan oleh yang memegang. Ya? Yang dia dalam bentuk korban jabanah. Ya? Di samping apa yang datang dari bentuk penetapan pembayaran utang dengan harga yang berbeda dengan apa yang dia ambil. Jelas ya? Maka ini adalah bentuk riba qard. A'udzubillahi min dzalik, dan sangat banyak terjadi dalam masyarakat kita. Ya? Sekarang praktis tidak bisa didapatkan oleh orang-orang uang dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhannya kecuali dengan perjanjian seperti itu. Ya? Minimal jaminan yang kurang boleh dipakai oleh yang memberikan uang. Ya kan? Minimal begitu. Ya. Semakin meninggi tadi dengan bentuk ringgit, dengan bentuk ringgit yang semakin menumpukkan beban pada yang berutang meminjam. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka kalau yang ini keluar dari apa yang diinginkan dari bentuk pinjam meminjam yang dialah aqdun irfaqin wa ihsanin, menjadi jual beli, ya, memanfaatkan, dan dialah bentuk dari riba qard al muharram. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa hukum membantu membayarkan utang teman yang terjerat riba atau utang di bank? Ya. Membantu. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan masalah kafalah. Dalam bab tipis muamalah tersendiri yang disebut dengan kafalah. Pertanggungan jawab. Ya. Seorang yang berutang, kadang kalau dia datang sendiri dan tidak diterima, ya, maka dia butuh satu orang yang mengkafil dia menjadi penanggung jawab bahwa utang yang dipinjamnya akan dikembalikan. Maka ketika orang yang berutang tadi tidak mampu membayar, maka yang dituntut adalah sang kafil, penanggung jawab tadi. Namanya kifalah yang seperti ini, ya. Jika dimasukkan dari awal, maka ini sah. Bentuk dari bentuk tasdid ad-dain, cara menutupi utang, dan bayar bentuk kifalah tadi. Ya. Di samping bentuk dari bentuk tawfiq ad-duyun, menunjukkan bahwa yang telah terjadi akad utang itu utang. Ya, ada penjamin kan begitu. Tanpa ada penjamin berarti, kalau tidak ada penjamin berarti kan bentuk ada utang piutang. Tapi adanya penjamin merupakan bentuk yang menunjukkan telah terjadi akad utang piutang. Ya, maka ini boleh secara syariat. Gimana? Dibolehkan secara syariat. Meskipun diakadkan di awal. Adapun jika tidak diakadkan dari awal, seorang yang berutang tidak mampu, dan saya masuk di dalamnya untuk membantu, apakah dengan cara berbicara kepada yang memberikan pinjaman, kasihan dia orang ini, tolong diturunkan harganya, ya, biar bisa mudah untuk membayarnya, atau dimaafkanlah kesalahan yang besar, ya, namanya syafaat, ya, atau kemudian dia masuk membantu atau menahan saya jamin utangnya, dia akan bayar insyaallah, saya jamin, atau kalau bentuk yang lain yang datang, ya, yang sempat seperti insyaallah itu hiwalah, ya, maka yang seperti juga boleh, maka mimbab al-ihsan, mimbab al-ihsan, ya. Hanya permasalahan adalah pada masalah jika itu berkaitan dengan riba. Karena hukum asal dari akad riba adalah batil. Ya, batil. Jelas ini? Ya, hukum asalnya seseorang hanya mengembalikan sesuai dengan apa yang telah dia pinjam. Jelas ya? Itu seharusnya. Hanya sekarang, ketika seorang terjerumus dalam riba, ya dia terancam dengan ancaman. Jika tidak, dia dipinjam. Ya? Jika tidak, dia mendapatkan transfer dari sesuatu. Ya? Maka dalam perkara ini adalah perkara yang berkaitan dengan memberikan bantuan menyelamatkan seorang muslim dari jeratan apa yang terjadi. Tapi tentu yang diingatkan bahwa ini juga adalah bentuk dari amal kebaikan, ya. Tetapi hendaknya diingatkan kepada orang tersebut untuk berhenti dari perbuatan riba. Bahkan tidak hanya berhenti, dia wajib untuk tobat dari perbuatannya, tubuh ilallah, taubatan nasuha. Harus itu, ya. Karena ancaman yang besar dari perbuatan riba, ya. Maka ini perkara yang kita sebutkan dalam perkara ini bahwa dia membantu baik, ya, meskipun dalam perkara urusan riba tadi, ya, dengan niat untuk menyelamatkan saudaranya, dan setelah meyakini bahwa saudaranya ini bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan kembali, ya, dan dia khawatir akan dirinya dari al-habsu, kurungan dan sebagainya dan sebagainya, yang kemudian menuntut dia akhirnya menyanyiakan apa yang menjadi kewajiban dari anak istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bimbab dapat az-zulm, bimbab dapat az-zulm. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang masalah dapat az-zulmi dengan bentuk risyuah. Apakah dia disogokan dalam rangka menghindarkan diri kita dari kezaliman? Sebahagian ulama melihat bahwa dia bentuk dari bentuk risyuah yang terlarang. Sebahagian mengatakan bahwa dia dari bentuk melepaskan diri dari kezaliman. Walatul kubadik ila tahlukah. Maka dia adalah bentuk dari bentuk perbuatan. Kita bisa menunaikannya. Bukan ala sabi risyuah. Tapi yang mengambilnya berdosa. Ya Allah wa'alamu suhab. Dan dengan ketentuan pendapat yang terakhir ini, maka seseorang boleh menjadi penengah dalam perkara tadi. Tapi ingat, dia perlu untuk meyakinkan saudaranya, ya, untuk mengingatkan dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dia tunaikan adalah bentuk dari menyelamatkan saudaranya dari kezaliman, ya, dan yang mengambil haram baginya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, berikutnya, bagaimana kita dalam memberikan pinjaman, di mana memberikan pinjaman tersebut cari kemana-mana tidak ketemu. Ya, mengembalikan pinjaman dalam keadaan orang yang kita pinjam uangnya sudah tidak ketahuan dari mana. Pertama, wujubul ihtiyam. Kita wajib untuk berhati-hati. Mencari tahu di mana keberadaan orang tersebut. Atau kalau tidak, orang yang menjadi pemegang amanah bagi urusannya. Jika dia pergi, atau ahli warisnya jika dia telah meninggal. Jika dia telah meninggal. Ya, maka diserahkan harta itu kepadanya. Ya, jika tidak, dia dapatkan juga. Namun dia masih memungkinkan bahwa orang itu akan kembali. Ya, maka dia menyimpan uang itu. Jika dia khawatir, ya, kalau itu kita khawatir karena disimpan terus nanti hilang, ya, bagaimana nanti kalau hilang, ya? Maka dia bisa serahkan, ya, kepada bagian yang terkait, ya, yang bisa memegang amanah hal ini, ya, seperti kalau di negara Saudi memang ada, ya, ya, sunduk ta'min yang dia menerima penjaminan barang-barang yang dititipkan untuk disampaikan kepada yang berhak di kemudian hari. Ya, kalau ditolak juga, ya, maka dia mengambil dua alternatif. Salah satu dia dua alternatif yang ada. Ima dia menggunakan uang tersebut untuk istismar, ya, memanfaatkannya sehingga dia membawa kemanfaatan yang kemudian dia tunaikan itu kepada yang berhak. Hari tentang tiga pemuda yang masuk gua dan terjebak di dalamnya. Ya. Baik. Jika tidak, maka ia sedekahkan apa yang ada dari uang tersebut dengan niat bagi yang punya uang. Dia sedekahkan, ya. Ketika dia tidak mampu lagi dan khawatir akan dirinya dan menggunakan harta tersebut ke jalan yang dilihat dari Allah SWT, kemudian dia sedekahkan dengan niat kepada orang yang punya uang tersebut. Jelas ya? Baik. Pertanyaannya, bagaimana jika suatu saat orang ini datang, Ustaz? Apa saya boleh mengatakan itu? Kamu sudah dapat pahala kok, tenang saja, sudah sedekah gitu. Ya? Maka kita wajib untuk mengembalikan. Ya, kecuali orang yang tidak mampu tentu saja. Ya, kita wajib untuk mengembalikan kepada orang tersebut. Dan apa yang datang dari apa yang telah disedekahkan dari pahala dari apa? Sedekah tadi, maka insyaallah ada di sisi Allah Subhanahu dari semangat kita untuk menunaikan hal menjadi kewajiban. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih dari Musa al-Asy'ari. Al-khadim al-muslim al-amin alladhi nafidhu ma umira bihi di wakilan kamilan muwafara tiba-tiba di nafsu ilah dari umir bihi ahadu al-musaddiqin al-sulayat al-muslim al-sulayat seorang khazin al-muslim al-amin, seorang penjaga bendaharawan muslim yang amin, bijaksana, yang aman, yang amanah, ya, yang ia menunaikan apa yang diperintahkan untuk dia tunaikan kamilan muwafara sempurna dan tunai tiba-tiba di nafsu dengan lapang dada semua hal-hal di sisi Allah SWT, ya. Ila dari umur Nabi, kepada orang yang diperintahkan untuk ditunaikan, ya, al-hadu al-mutasaddiqin, al-hadu al-hadu dua orang yang bersedekah. Bendaharawan ini bukan yang memiliki harta, tapi dia ternyata dapatkan pahala bersedekah. Bersedekah bukan dengan harta. Bukan dengan hartanya dia. Modal dari orang lain. Tapi pahala didapatkan. Kenapa? Karena dia menunaikan amanah sesuai dengan ketentuan. Ini untuk orang yang diberikan amanah. Kamu harus gunakan dana ini dan untuk ini, untuk itu. Maka dia tidak pikir berapa, bagian saya berapa. Ya, yang disilang berapa? Enggak. Ditunaikan semua sempurna, mengharap di sisi Allah SWT, didapatkan bagian dari pahala, sedekah tanpa modal. Ya. Tapi kemudian, jika dan seperti ini dari Allah bahkan, kepada orang yang tadi tersebutkan, ketika ia sedekahkan suatu harta yang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang lain dengan niat orang tersebut. Ya, maka bagian apa al-dal al-khid kafa'il ya al-musabbid dal mubashir. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kita membayar utang pada instansi atau perusahaan yang sudah tidak ada lagi perusahaannya yang tersebut, contoh bangkrut atau entah apa lagi ya. Jadi ini keadaan yang mirip dengan tadi tapi beda dalam bentuk bahwa kita meminjam dari sekumpulan orang atau badan ya, di mana harta yang ada pada badan tersebut adalah harta yang musyarakah, harta yang milik orang banyak kan gitu ya. Maka bagaimana hukumnya ya, wallahu a'lam bishawab. Ketika perusahaan tersebut sudah berumur 3 tahun dan sebagainya, maka sama halnya dengan yang saya sebutkan, kita niatkan sedekah ya, kita sedekahkan apa yang ada dari harta tersebut, tidak mungkin lagi kembali kepada masing-masing orang atau bahkan pada salah satu orang karena harta adalah harta milik perusahaan. Ketika dia dapatkan fail atau bantu dan sebagainya, maka yang kita lihat wallahu a'lam bishawab bahwa dia tetap memberikan sedekah dengan dia kepada orang yang menjadi sebab didatangnya kebaikan tersebut pada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, orang yang meminjam tanpa ada tulisan dan saksi tiba-tiba mati mendadak, kepada siapa kita menuntut bayarannya? Bagaimana pengurus masjid berhutang ke kas masjid kemudian meninggal? Bagaimana solusinya? Yang pertama, hutang tanpa tulisan dan tanpa saksi ya, dan mungkin tidak ada lagi bentuk tausif atau duyun yang lainnya ya. Lalu ketika meninggal yang berutang, bagaimana kita menuntut? Bagaimana menuntut kepada ahli waris tentu saja ya, dan bahwa kewajiban membayar utang didahulukan dari wasiat, bahkan dari warisan sendiri pun ya. Maka kita menuntut ya, dengan mendatangkan saksi jika memungkinkan ya. Jika tidak, maka telah sah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika seorang sahabat Abu Qatadah menunaikan apa yang menjadi kewajiban utang dari seorang sahabat yang lain yang meninggal yang tidak disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu maka Rasul mensolatkannya. Namun kemudian berkata Abu Qatadah, sudah saya tunaikan semua kecuali satu orang wanita yang mengaku telah memberikan utang namun dia tidak memberikan bukti. Kata Rasulullah, berikanlah baginya imam thiqah. Dia berhak untuk mendapatkannya. Makanya menunjukkan bahwa tausif ini tadi antara bentuk sarana yang menunjukkan adanya. Ya? Dan mimbab albir dalam bentuk berbuat baik kepada si mayit. Ya? Maka kita membayarkan apa yang ada dari klaim tersebut dengan melihat keadaan orang yang mengklaim itu sendiri. Ya? Jika dia orang yang memang khianat, ya? Pendusta, majruhul adalah, ya? Dan sebagainya, maka dia tidak ya? Dan apa yang terjadi, kalau dia berhak mendapatkan itu, maka tentu saja perkara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna ma hukmun nafil adh-dhahir, kita menghukum manusia sesuai dengan apa yang zahir dari perkaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan dalam perkara ini ada masalah yang timbul tentu saja. Bagaimana kalau utang yang wajib dibayar itu dalam bentuk saksi, dalam bentuk pertermin ya, yang harus dibayar, tidak harus tunai semuanya, ya? Bagaimana hukumnya? Ya, apakah harus dibayar semua dengan alasan jangan jangan nanti ahli waris pura-pura lupa tadi, penyakit lupa. Lupa mendadak nih, penyakit yang sedang mengendala di negara kita. Ya, mendadak lupa. Bagaimana kalau seperti itu? Sejatinya sang pemberi utang mengatakan tidak, bayar saja semua di depan. Ya, maka sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk menuntut pembayaran utang kecuali ketika jatuh tempo. Kehujungan. Tidak boleh. Ya, kecuali jika yang membayar utang itu sendiri memang sukarela. Dan dalam perkara ini disunnahkan bagi yang memberikan utang untuk menjatuhkan atau menurunkan sebahagian dari apa yang dipinjamnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu bukanlah perkara yang wajib bagi. Ya. Nah, ketika kemudian perkara tadi, apakah harus perang? Tidak ada. Ya. Karena dia bisa mengambil tausif dari ahli waris dengan bentuk gimana misalnya, atau kafil, atau bentuk ya yang lain dari bentuk hiwalah atau yang lainnya untuk penjagaan misalnya. Ya. Dan sekali lagi, bahwa adalah kewajiban bagi ahli waris untuk menunaikan. Ya. Ada pertanyaan lain yang timbul, ya. Kalau dibayar sesuai dengan terminnya, ya, jangan-jangan si mayit masuk dalam keadaan orang yang tergadai, terkatung-katung, ya kan? Tidak bisa masuk surga karena utang belum dilunasi. Maka para ulama akan keluar dari keadaan ini orang-orang seperti itu. Karena apa yang terjadi adalah bentuk dari bentuk jual beli utang-utang yang bukan temponya. Paham ya? Jadi insyaallah dia aman dari perkara tersebut, ya. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir untuk pertanyaan ini adalah pengurus masjid yang berutang ke kas masjid. Ah, ini yang bahaya ini. Ini sangat banyak mungkin terjadi. Ya, atau dikhawatirkan terjadi karena sebagian orang. Apa yang datang dari harta di masjid untuk kepentingan masjid itu adalah harta wakaf. Ini perlu diingat. Ya? Dan harta wakaf ini tidak boleh digunakan ditasarrufi seperti tasarruf al-buyu yang lainnya, harta yang lainnya. Tidak boleh. Ini harta wakaf, ini harta kaum muslimin. Bukan milik orang tertentu. Tidak boleh dipinjamkan. Ya? Paham ya? Wakaf ini adalah wakaf milik kaum muslimin. Dia digunakan untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Ya? Maka apa yang ada dari bentuk penggunaan sebagian pengurus masjid, karena dia megang uang kas untuk menggunakan, meskipun dia berjanji akan membayar tunai, ya, atau bahkan mungkin siap untuk membayar lebih dari itu, maka ada bentuk dari khianat terhadap amanah dan bentuk kelalaian terhadap harta wakaf. Na'udzubillah min dzalik. Maka tidak boleh ini. Ya. Ketika dia meninggal, maka ini tentu saja bahaya sekali. Ya. Ketika dia berbeda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salama ya. Ada sekian sebagai hukumnya. Adapun membayarkannya maka harus dari harta yang tersisa atau harta yang dapat dari yang tinggal oleh singa si mayit tentu saja itu pun harus dibayar. Adapun tasarruf yang dia lakukan, tasarruf yang sayyi, ya, perbuatan yang jelek, dosa yang karenanya ia mendapatkan hukuman dari Allah berhak mendapatkan saikul iqab illa ya'fallahu an. Allahumma salli. Subhanallah. Ya. Pertanyaan berikutnya, bolehkah menanyakan tentang keadaan seseorang yang ingin meminjam berhutang? Apakah dia termasuk orang yang suka bermudah-mudahan dalam hutang? Dan apakah termasuk riba? Ya, ini berhutang, mencari kejelasan tentang orang yang berhutang itu. Ya, makanya hukumnya boleh tentu saja dalam bentuk penjagaan kepada harta. Ya, dan untuk tidak kemungkinan menjadikan harta dan al-qardul hasan yang dalam bentuk solusi yang sangat indah dalam syariat Islam menjadi bahan permainan di tangan sebagian orang. Ya. Nah, ya, maka boleh hal ini. Adapun karena pada asalnya disebutkan bahwa memberikan pinjaman tadi hukumnya mustahab, bukan wajib. Ya, boleh untuk menolak jika khawatir ada riba terhadap orang yang meminjam, ya. Apalagi jika dikhawatirkan di bahan yang diharamkan, meminjam untuk sesuatu yang diharamkan saya tidak memberikan. Agar tidak menjadi orang yang masuk dalam golongan tahu dan itu wal berjuang. Wallahu a'lam bishawab. Bukan daripada gibah sama sekali perkara yang seperti ini. Baik, bagaimana cara yang baik untuk menolak meminjamkan harta kepada seorang yang terkenal sering sengaja tidak membayar utangnya? Ya, maka cara yang terbaik adalah pertama berikan nasihat. Ya, berikan nasihat mengingatkan dia. Ya, nah, kemudian memberikan ataupun bentuk dari memberikan pinjaman atau tidak atau menolak. Maka ini tentunya terpulang kepada keadaan atau kerelaan dari sang pemberi utang. Karena terkadang ada orang yang meminjam dan tidak atau sering tidak membayar utangnya. Tapi memang karena esar. Karena memang dia sulit sekali. Istilah orang gali lubang, tutup jurang. Gak bisa tertutup dia. Jurang kalau tutup gimana. Tapi dia terus gali lubang terus gitu. Maka yang seperti ini tentunya butuh santunan. Dan kadang amil zakat tidak begitu seksama memperhatikan orang-orang yang bersih. Ya, sehingga orang ini berhak untuk mendapatkan bagian apa yang diinginkan. Maka ini berpulang kepada orang yang berhutang tadi melihat keadaan manusia. Ya, tapi kita ingatkan juga bahwa sesungguhnya iksar ketidakmampuan membayar utang itu banyak sebabnya. Ya, di antara dan banyak sekali dialami oleh kaum muslimin yang menimpa mereka adalah karena ketidakbijaksanaan mereka dalam menggunakan harta. Seorang boleh jadi kaya raya. Ya. Punya utang, punya uang gitu. Tetapi karena bos dalam menggunakan harta, akhirnya dia pun mengantar dirinya dalam keadaan jahil, dalam keadaan orang yang sulit kehidupan. Ekonomi sulit. Ya. Tapi bos hidup konsumtif, ya kan? Nah, ini juga perkara yang hendaknya diperhatikan ya. Maka seorang yang meminta untuk menyampaikan melihat keadaan orang tersebut, semoga dia menjadi sebab kebaikan bagi saudaranya. Ya, jelas ini? Allahu a'lam. Bagaimana cara yang baik menolak meminjamkan harta kepada seorang yang kita prediksi orang tersebut sengaja tidak akan mengembalikannya? Yang ternyata begitu tidak benar. Sudah tidak ini. Ternyata waktu memelas. Ya. Ya. Jadi, ya. Kita mohon secara apa yang terakhir. Ya, Allahu a'lam. Apakah kita boleh bertanya kepada seorang yang mau berutang kepada kita? Mau pinjam untuk keperluan apa? Ya. Tidak, itu satu syarat yang disyaratkan dalam al-qard, ya. Kita melihat dari apa yang zahir dari perbuatannya, Allahu a'lam. Asalnya dari al-qard tadi tidaklah dilakukan kesalahan mendasar kebutuhan seseorang untuk meminta. Maka kita pun harus melihat sebagian orang meminjam, meminta sesuatu apa yang bukan perkara hajatnya. Paham ya? Ya. Ya. Dia sulit makan, dia sulit ini, sulit itu. Tapi kemudian minjam uang untuk ya beli BlackBerry misalnya. Wah, hebat banget ini. Ya. Makanya tentu saja bentuk memberikan pinjaman kepada dia adalah bentuk dari menyusahkan dia. Bukan meringankan. Ya. Membuka jalan kebinasaan bagi dirinya. Gitu. Ya, ini kalau kita lihat cara seseorang itu sendiri. Ya. Adapun menanyakan apa yang diinginkan dari bentuk pinjaman itu, maka tidak ada ketentuan tentang perkara tersebut. Ya. Apabila ada orang yang mau meminjam harta yang mana telah ma'ruf bahwa orang tersebut suka sulit kita gitu kan. Kemudian kembali hal yang terkait dengan tiba maaf yang harus dikatakan bahwa sulit ditagi hutangnya, memaafi ya. Maka kita ingatkan ikhwan fillah azanillahu ayakum ya, kategori memaafi orang yang sulit ya. Juga demikian pula al-iqsar ini telah datang keterangan kedua tadi tentang keutamaan meringankan orang yang tidak mampu membayar hutang. Jadi tidak membayar hutang ini ada bobitnya, ada kaidahnya, ada syarat dan ketentuannya ya, yaitu adalah seorang yang tidak mampu menutupi hutangnya ya, karena tidak memiliki harta kecuali apa yang mencukupi kebutuhan pokoknya gitu. Paham ya? Maka orang yang seperti ini orang yang mu'asir, wajib untuk ditangguhkan. Adapun yang lain adalah orang yang mumati, orang yang punya kemampuan membayar tapi tidak mau ya, dan bentuknya bisa bermacam-macam ya, bisa dengan ingkar, mengingkari ya, bisa pula dengan alasan-alasan yang lainnya. Maka yang seperti ini ya, matulukani zulmun, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak membayar, orang yang memiliki kemampuan membayar adalah bentuk dari kezaliman ya, yang dia menghalalkan hukuman wa iqdahu, menghalalkan hukuman baginya bahkan sekalipun hukuman kurungan agar ia membayar utangnya, demikian pula menghalalkan adanya ya, penodaan atas kehormatannya. Apa sebelumnya istilah black list, masuk dalam daftar hitam, menyebutkan bahwa dia begini-begini kepada orang yang datang ya, makanya bentuk yang dibolehkan karena dari bentuk kezaliman mujahir siskan, orang yang menjahatkan kefasikan ya, ya, maka diingatkan akan perkara ini boleh ya, motif ini untuk diingatkan atau ditahdir dari orang-orang lain, berhati-hati dari perkara orang ini karena dia memafil ya. Nah, sebagian ulama mengambil kesimpulan dari bolehnya menghukum orang yang mampu membayar utang tapi tidak mau membayar utang. Sebagian ulama berpendapat kalau begitu boleh menetapkan baginya denda tadi. Ya, denda, syarat jaza. Dengan syarat bahwa dia tidak ditentukan dari awal. Ya, benar-benar itu. Wah, memaafkanlah menyebabkan adanya kerugian berupa nilai yang turun dari harga uang tersebut karena tidak dibayar pada waktunya kan gitu ya. Sebagai ulama seperti itu, kita sebutkan tadi bahwa yang kuat dari pendapat para ulama ya adalah bahwa satu jaza walau ala mumafil, meskipun bagi orang yang tidak membayar utangnya dengan sengaja padahal mampu, bagian dari bentuk tulukab bin jarra na'an awal riba, bahaya bentuk dari bentuk riba. Satu jaza ini bagian dari bentuk riba ya. Maka kalau begitu seseorang boleh mengambil untuk menjaga hartanya, mengambil rahan dari hanu makbubah yang mengambil jaminan ya, itu yang lebih aman dalam perkara tersebut. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Allah SWT. Baik, saya akan akhir atas jawaban Ustaz. Ini mengenai waktu yang sempit ya. Mungkin tidak semua pertanyaan akan kita bisa jawab. Tapi insya Allah semampunya akan kita jawab yang ada. Ini ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Tapi sebelumnya masih kaitan dengan hukum seseorang yang menunda pembayaran utang sementara dia mampu, al-mumatalah. Dan tentang masalah syatul jaza, masalah denda. Kalau misalnya denda tersebut tidak disyaratkan di awal, dan terjadi perselisihan antara pemberi utang sama penerima utang, masalah keterlambatan pembayaran utang, dan mereka atau si pemberi utang memperlakukan denda, dan lantas bagaimana mereka nanti bersepakat dalam besaran denda sementara denda tersebut tidak disyaratkan di awal? ini sering terjadi, kita berikan denda kepada si fulan, si fulan menolak denda tersebut dengan dalih tidak ada besaran yang ditentukan di awal. Nah, mengingat juga bahwa sebagian ulama bahkan ada yang membolehkan syartul jaza disebutkan di awal walaupun dalam bentuk persentase. Itu yang mungkin tambahan dari soal yang tadi. Terus juga yang kaitannya dengan pertanyaan yang baru aja dijawab, masalah kebutuhan seseorang yang menyebabkan dia berutang, apakah disyaratkan itu kebutuhan yang sifatnya urgen atau darurat? Karena semisal seseorang dia berutang untuk kebutuhan yang mubah atau yang kebutuhan tidak sampai ke kebutuhan darurat, misalnya sunnah mustahab. Misalnya ditanyakan di sini dari saudara Suatru, ada yang nanyakan gimana berhutang untuk kebutuhan menikah. Terus ditanya lagi, namun setelah dia menikah, dia berutang lagi untuk menikah kedua kalinya. Atau boleh? Ini menarik ini. Ini juga yang berikutnya tentang seseorang yang sudah terlilit hutang karena perbuatan maksiat atau pada perkara maksiat. Misalnya dia berutang pada perkara maksiat seperti judi atau utang taruhan atau semisalnya. Nah, setelah dia tahu hukumnya, apakah dia wajib membayar utang tersebut atau kubur begitu saja? Ya, karena ada alasan ini utang dalam keadaan maksiat. Ini. Sama juga ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan tadi. Ya, bagaimana menuntaskan utang usaha atau bisnis ketika usaha tersebut sudah bangkrut? Apakah harus dikembalikan seluruh uang modal yang diberikan ditambah sisa barang yang masih ada? Ya, selebihnya di sini banyak pertanyaan kaitannya dengan asuransi sama syartul jaza, ya. Pertanyaan tentang asuransi dengan syartul jaza yaitu masalah denda dalam utang piutang. Ya, mudah-mudahan karena ada banyak yang kita akhirkan insyaallah di pertemuan kita besok untuk membahas pertanyaan-pertanyaan tentang asuransi dan beberapa model utang piutang dalam asuransi. Insyaallah taala kita akan jawab untuk hari ini karena pembahasannya juga belum kita singgung dan agak panjang. Ustaz. Ya, itu mungkin yang bisa sampaikan. Ya. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan di dalam waktu itu, pertanyaan yang berikut yang diajukan adalah tentang denda tanpa penentuan besaran, ya, bahwa ini akan menyebabkan terjadinya perselisihan atau faktor yang memungkinkan terjadinya perselisihan. Dan kita ingatkan bahwa Syariat Islam mengingatkan dari bahaya perselisihan, ya, hukum nida. Dan kalaulah kemudian karena itu ditetapkan dari awal, maka bagaimana hukum penetapan besaran dari awal itu, ya? Maka ini untuk kita untuk membahas, ya, tentang syartul jaza, ya, karena ini memang perkara yang sangat penting, banyak terjadi dalam urusan duyun, ya, utang piutang yang berkaitan dengan masalah qard maupun yang berkaitan masalah bai' al-murabahah misalnya, ya, ya, pinjaman yang mengharapkan keuntungan, ya, yang dibayar, ya, banyak terjadi. Kita beli motor, ya, kontan tidak mampu, maka kita meminta sebagian orang atau perusahaan untuk membelikan barang tersebut secara kontan, lalu mereka memberi darinya dalam bentuk cicil kredit, kan gitu ya. Maka banyak terjadi kemudian di sana perkara-perkara yang bernama syartul jaza, ya, dalam perkara ini. Maka kita ingatkan ikhwan fillah azanallahu yakum, perkara ini perlu kita bahas lebih rinci karena untuk membedakan tadi terbuka bahwa sebagian orang melihat adanya bolehnya syartul jaza, denda dalam masalah keterlambatan, ya. Namun sebenarnya ini ada hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Itu ada keadaan di mana terjadi pendapat bolehnya, ada keadaan di mana pendapat mengatakan tidak boleh secara mutlak dari para ulama. Ya. Kemudian yang mengatakan boleh pada keadaan tertentu, ini mereka adalah para ulama yang terkemuka dan sebahagiannya adalah lembaga-lembaga yang memiliki otoritas yang tinggi, ya, yang mereka punya wijah, punya kedudukan dalam perkara ini. Yang menuntut kita untuk kemudian melihat sedikit lebih dalam perkara itu dan melihat mana yang lebih dekat dari pendapat para ulama tersebut yang lebih kuat pada dalil kaitannya dengan apa yang ada dalam masalah sulqat penjara nafa'ah, ya. Maka ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, kita ingatkan pertama bahwa syartul jaza, bentuk denda dalam utang piutang itu hakikatnya ada dua bentuk. Yang pertama, ya, ya, seperti yang disebutkan, ya, di sini oleh Syekh Syekh Dr. Ali Muhammad Al-Husain Fawa, ya, seorang guru besar, ya, dalam fikih muqaran, dalam fikih perbandingan di Fakultas Syariah di Jami'ah Universitas Purdul, ya, dalam suatu risalah yang sangat bagus beliau kumpulkan masalah syakul jaza, ya, dan khilaf yang terjadi dalamnya. Beliau dulu syakul jazai fi duyun dirasatan fiqhiyatan muqaranah, ya. Jadi denda sebagai hukuman keterlambatan dalam utang dalam fikih perbandingan, ya, dalam fikih komparansi, ya. Maka beliau sebutkan dalam situ bahwa tarekatnya yang namanya denda ini ada dua bentuk, ya, masuk dalam utang. Yang pertama, ayyakuna madlabu syarti mustahiqan inda adami wafa biddai au ta'akhur fihi duna an yatawaqqafa dhalika ala syaritatin ukhra, bahwa adanya bentuk syarat yang ditentukan yang wajib untuk ditunaikan ketika tidak mampu untuk membayar utang atau terlambat dari menutupi utang tanpa adanya batasan dengan syarat yang lain. Pokoknya ada denda. Kapan terlambat, kapan terjadi ketidakmampuan untuk membayar, maka berlaku denda. Ya. Maka tentang hal ini kata beliau bahwa tidak ada khilaf di antara para ulama tentang tidak bolehnya. Ya. Ya. Jadi tidak ada khilaf di antara ulama tentang tidak bolehnya hal ini karena dia bentuk dari kata jangan maka utang-utang yang ada manfaat di dalamnya dan keluar dari tujuan dan roh dari al-qabdu yaitu dia akhlu irfa'in tadi, ya, tanpa melihat mana munafik mana muslim, ya, dan demikian pula sekalipun munafik, ya, maka ada bentuk penggandaan dan penambahan apa yang harus dia bayarkan, ya, tanpa adanya kesepakatan sebelum apa tanpa adanya penentuan atau dengan selainnya yang ditentukan itu tersebut dari awal perkara, maka ini tidak dibenarkan, ya. Dan ini merupakan pendapat dari seluruh majami al-fiqhiyah yang ada, ya, termasuk jemaah fiqhiyah islami, ya, demikian pula banyak dan lain sebagainya dari para ulama yang mengatakan tidak boleh, ya. Bentuk yang kedua, ya, yang ini agak tipis dengan yang pertama, ayat apa mana al-aqdu syartan yulzimu al-madin bitta'wid fi darar al-waqi' fi ilad, bahwa ada kewajiban denda, ya, yang diwajibkan dari orang yang berutang sebagai imbas imbalan dari darar al-waqi', dari mudharat yang terjadi secara nyata, secara real, ya, disebabkan karena adanya keterlambatan atau ketidakinginan dari yang berutang untuk membayar utangnya, ya. Maka ini pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama. Inilah yang diperselisihkan, ya. Apa yang ada berupa ta'wid jika denda tadi merupakan bentuk dari ganti rugi. Makanya kalau dia semata tanpa ada ketentuan ganti rugi, maka tidak ada khilaf bahwa dia adalah terlarang. Tapi ketika ada perkara ganti rugi, ya, maka terjadi khilaf. Itu pun ganti rugi dari kerugian yang waqi', yang terjadi, yang bukan mutawaqqi', bukan menurut persangkaan perkiraan. Ya, jadi biarin. Ya. Maka ini ada perbedaan antara para ulama. Ya, sebagian membolehkan, ya, dan yang membolehkannya adalah seperti ini, adalah Syekh Mustafa Al-Zarqad, kemudian Syekh Siddiq Ad-Dharir, kemudian dari para ulama Saudia Syekh Abdullah bin Mani, ya, sebagian lajan, sebagian lembaga dari pemerintah Islam, ya, itu juga membolehkan hal ini seperti Lajnah Fatwa, Dewan Fatwa dari Masraf Al-Islami, ya, Ad-Dawli di Mesir, ya, dan juga Lajnah Fatwa dari Dalatul Barakah, ya, dan juga merupakan fatwa dari pendapat dari Hay'ah Al-Muhasabah Wal-Muraja' Al-Muhasabah Al-Maliyah Al-Islamiyah, lembaga penghitungan dan muraja', ya, untuk lembaga-lembaga keuangan Islam, jadi yang monitor semua lembaga keuangan Islam, ya, di seluruh dunia. Dan dia adalah juga pendapat dari Hay'ah Kibarul Ulama, ya. Ini pendapat yang mengatakan bahwa bolehnya dengan syarat yang disebutkan. Pertama, ta'wid, bentuk imbas dari kerugian. Kedua, kerugian yang waqi', yang real, ya. Dan tentu saja ini menuntut keterangan yang jelas dalam masalah bagaimana cara menghilangkan perselisihan atau kemungkinan perselisihan dalam masalah denda tersebut ketika tidak ditentukan dari awal. Maka mereka mengatakan itu dipulangkan kepada adanya lembaga otonom yang menghitung nilai kerugian, ya, atau kepada mahkamah, ya, bagian dari lembaga yuridis yang membawahi lembaga-lembaga keuangan itu untuk menyelesaikan persengketaan keuangan, ya, atau seorang qadhi, seorang hakim, ya. Ini pendapat yang mengatakan bolehnya. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak bolehnya hal itu, ya. Mereka yang mengatakan tidak bolehnya adalah Syekh Zakiuddin Syahban, kemudian Syekh Nazih Ahmad, kemudian juga Muhammad Bashir. Dan pendapat ini didukung oleh beberapa orang ekonom Islam seperti Rashid Al-Misri, beberapa orang ahli perundang-undangan seperti Syekh Abdul Nasir Al-Attar, ya. Dan ini ayat pendapat yang dipilih oleh penulis risalah yang tadi kita sebutkan, Syekh Dr. Prof. Ali Muhammad Al-Husain As-Sawad, dan juga yang dipilih oleh Syekh Salman bin Salih Ad-Dakhi dalam risalahnya, ya, yang berjudul At-Ta'wid Ibra' Al-Mutarqab Al-Mutarqab Al-Mutarqab, ya, imbalan dari mudharat yang timbul dari keterlambatan atau keengganan membayar utang, ya. Jujur mereka mendapat ini yang akan tidak bolehnya. Dan di antara keterangan yang mereka sebutkan setelah munakasyah yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini adalah bahwa ketidakjelasan bentuk denda, kadar atau kisaran denda, ini sebab yang membuka peluang munazaah. Ya. Kemudian juga bahwa adanya bentuk penetapan, ya, kelebihan dari apa yang dipinjam, maka ini jika dia bukan merupakan riba, wa kullu qardin jara naf'an fahuwa riba, maka dia dari atau tidak riba, dia pengantar yang mengantar kepada bolehnya riba, ya. Bahkan praktis tidak ada bedanya dengan bentuk di riba, ya. Nah, dalam praktek sekarang dalam kehidupannya, maka kita dapatkan bahwa ini semakin meluas lagi, ya. Sekarang tidak hanya ada masalah tangguh tempo sindarul muksir tidak diperhatikan lagi bagi orang yang ada, yang terjadi tidak lagi ada bentuk jadwal peduyun, penghitungan ulang utang piutang, ya, di mana penghitungan ulang ini jika disertai dengan penambahan nilai yang harus dibayar dengan ditambahnya waktu, maka dia riba al-qard. Yang dibolehkan adalah misalnya penjadwalan ulang untuk jumlah berapa kali pembayaran dengan jumlah yang dibayar atau sisa yang dibayar tetap, ya, maka ini boleh bentuk dari solusi mengatasi ESR, ya. Kemudian atau, ya, bentuk-bentuk yang lain yang datang, yang jelas bahwa terjadi apa yang mengantar kepada riba kalau tidak dikatakan bahwa dari riba, ya. Sehingga dengan demikian, wallahu a'lam bishawab, tidak dibenarkan adanya perkara ini. Dan alhamdulillah atas ketetapan tentang perkara ini, maka sebagian bank-bank Islam yang ada di negara Arab itu kemudian bersepakat untuk menghilangkan adanya denda dalam bai' murabahah. Dalam bai' murabahah mereka sepakat untuk menghilangkan adanya denda atau syartul jazai. Jelas, ya? Ya. Jadi mungkin perkara yang kita harapkan suatu saat akan terjadi pula di negara kita. Ya. Karena kita lihat dari keadaan banyaknya bentuk kezaliman yang terjadi karena perkara ini. Ya. Tidak usah jauh-jauh, sudah kita sekarang punya saudara sulit diterima dengan perkara ini. Ya, beli motor, ya, dan sistem kredit ketika DPKP bukan di tangannya, ya. Maka suatu saat ketika dia lalai dari membayar atau tidak mampu untuk membayar, tidak ada penangguhan utang, bahkan tidak ada penjadwalan utang, yang ada adalah pengambilan paksa dari barang tersebut, bahkan sekalipun dia tidak tahu diparkir di tempat parkir supaya sudah diinteli, ya, keluar dari tempatnya dilapor polisi, hilang mobil motor saya, ternyata sudah kembali ke dealer. Tidak apa-apa, dia tidak punya apa-apa karena DTKP yang bukti pemilikan kendaraan di tangan dialah, ya kan? Ya, tanpa ada denda, tanpa ada yang lainnya. Ya, akhirnya kemudian ini membuka jalan adanya ketertiban di antara manusia. Ya, maka apa yang disebutkan tadi dari adanya kesepakatan yang baik dari para pemilik atau pengelola bank-bank Islam, ya, untuk menggugurkan apa yang ada di satu jaza, maka ini bentuk yang baik. Dan banyak sebenarnya solusi yang bisa didapatkan dalam mengatasi kemungkinan mumatalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang kesimpulannya, kalau satu jaza tidak dibolehkan. Oh, ya. Baik. Saya mohon maaf. Kemudian perkara-perkara yang lainnya mungkin akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Semoga memudahkan, karena sudah dekatnya waktu. Selanjutnya akan kembali kepada Mbak. Ya, demikian ikhwan jami'an, ya, pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita cukupkan insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.